بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها المسلمون وأيتها المسلمات، شكر kita kepada Allah تبارك وتعالى pagi yang cerah untuk bertemu di masjid Allah ini, duduk bersama mengisi waktu pagi ini dengan menambah ilmu, memotivasi keimanan kita agar hari-hari kita ke depan menjadi lebih baik dari hari-hari yang telah lalu dan telah kita lewati. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum, pertemuan ketiga di bulan suci Ramadan ini bersama imam yang ketiga dari empat imam, imam yang tidak asing lagi bagi penduduk negeri ini, imam besar Al-Imam Syafi'i yang dicintai oleh seluruh umat, seorang yang berwibawa, disegani, pujangga, sastrawan, imam besar, puncak dalam kesabaran, dan suri tauladan dalam pembelaan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, walaupun telah lebih 1000 tahun berlalu dari kehidupannya, kita masih merasakan hangatnya detak jantungnya, nyala akalnya. Nama pria ini adalah Muhammad. Kunyahnya Abu Abdillah. Dan bapaknya bernama Idris. Muhammad bin Idris. Itulah namanya dan nama bapaknya. Nasab atau garis keturunannya bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kebanggaan dan kemuliaan. Namanya nama nabi, nama bapaknya juga nama nabi, nama beliau Muhammad, nama nabinya juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyid waladi Adam. Tidak perlu lagi untuk didefinisikan siapa dia. Nama ayahnya Idris juga nama seorang nabi. Nabi yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat, kami tinggikan dia pada tempat yang tinggi. Tempat apa saja yang disebut oleh Allah sebagai 'ali, tinggi, maka itu pastilah tempat yang sangat tinggi. Orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut pastilah seorang yang sangat mulia. Keberkahan memilih nama yang baik sebuah harapan bagi orang yang memilikinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, nama lengkapnya beserta nasabnya saya sebut. Nah, ini dia Syafi'i, itu dinisbatkan kepada kakeknya yang ketiga. Kakeknya yang ketiga Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Oleh karena itu dia dikenal Syafi'i. Kemudian kakek yang selanjutnya Syafi' bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib. Bertemu dengan Nabi di Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf ini. Jadi sama-sama dari Bani Muttalib. Beliau digelari Faqihul Millah. Faqihul Millah, Millah itu artinya agama. Faqih itu seorang yang faqih. Dan Nasir Sunnah, pembela sunnah. Itu gelar yang sangat luar biasa yang diberikan oleh ulama-ulama di masa tersebut. Beliau digelari Faqihul Millah dan Nasirul Hadis atau Nasir Sunnah. Karena beliau membantah orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah ketika itu, para ingkaru sunnah di masa itu. Di zaman Imam Asy-Syafi'i hidup kelompok-kelompok Mu'tazilah yang mengingkari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampillah Imam Asy-Syafi'i membela kesucian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau digelari Nasir Sunnah atau Nasirul Hadis. Ya Allah. Seseorang hidupnya adalah untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti Allah akan memberikan pahala dan pembalasan untuknya? Dan bagaimana nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantinya di hari kiamat di telaganya? Semoga Allah tabaraka wa taala menerima amal solehnya, merahmatinya dengan rahmat yang luas. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, Imam Asy-Syafi'i dilahirkan kurang lebih 140 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tahun 150 Hijriah. Jadi jarak dia dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum terlalu jauh. Hanya berbeda 140 tahun setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Asy-Syafi'i wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 seolah-olah estafet. Ada pergantian. Imam Abu Hanifah sebagai imam ketika itu. Imam Ashabul Ra'i. Fikih Ashabul Ra'i yang terkenal, bahkan sebelum terkenalnya Imam Asy-Syafi'i di Irak, seluruh keputusan, fatwa-fatwa itu ada di tangan mazhab Abu Hanifah. Walaupun di sana banyak ahli hadis ketika itu, di masa Imam Ahmad. Sebelum Imam Asy-Syafi'i muncul dan tampil, dikenal, semuanya ada di tangan Ashabul Ra'i. Dan orang waktu itu hanya mengenal dan lebih banyak mengenal mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik. Itu yang terkenal waktu itu di santero penjuru negeri-negeri Islam. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di sebuah tanah yang diberkati. Ardul Mubarak. Yaitu di Palestina. Ada beberapa riwayat atau beberapa versi yang menyebutkan kelahirannya. Ada yang mengatakan di Gaza. Orang sekarang menyebutnya Gaza. Di dalam bahasa Arab, Gaza. Ada lagi yang menyebutkan di Asqalan. Tetapi seperti Imam Az-Zahabi dan juga Ibnu Katsir, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tawalit Ta'sis menjelaskan, kalau disebut Gaza berarti kampung kecilnya, kotanya Asqalan. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani berasal dari tempat yang sama, Asqalan. Nah, Imam Asy-Syafi'i lahir di sebuah negeri yang diberkati, karena negeri Palestina itu disebut Ardul Mubarakah. Di dalam Al-Quran di surah Al-Isra, tempat Nabi diisra'kan di situ dan dimi'rajkan dari situ. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Yang kami berkati di sekitarnya. Di sanalah beliau lahir dalam keadaan yatim. Walaupun beliau sebenarnya berasal dari Quraisy, dari Mekah, tetapi ayahnya pergi berdagang. Ayahnya seorang pedagang membawa ibunya yang waktu itu hamil. Yang waktu itu hamil. Kemudian lahirlah dia di tempat tersebut dalam keadaan yatim. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dilahirkan dalam keadaan yatim. Seolah-olah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya, bagi para orang tua yang setelahnya, bagi para ibu, para ayah, bagi para anak-anak generasi setelahnya, bahwasanya kemiskinan yatim itu bukan alasan untuk tidak maju. Itu bukan alasan untuk tidak dapat meraih cita-cita. Itu bukan alasan untuk tidak bisa menjadi seorang yang mulia dengan ilmu. Imam Asy-Syafi'i lahir sebagai seorang yatim yang miskin. Di negeri orang terasing, yatim, ibunya miskin, tidak ada keluarga dan siapa-siapa. Sehingga menjadi qudwah dan teladan pula bagi wanita-wanita muslimah setelahnya. Bagaimana perjuangan seorang ibu dalam kesendiriannya mendidik, membentuk sang anak menjadi seorang imam besar. Imam bagi orang-orang yang bertakwa. Teladan bagi orang-orang yang beriman. Saudariku wanita muslimah, umminya Imam Syafi'i, ibunya bukanlah wanita-wanita rendahan yang cita-citanya hanya sebatas mode, prestis, dunia. Umminya Imam Asy-Syafi'i bukanlah seorang wanita yang berharap anaknya nanti memiliki pekerjaan yang gajinya besar sehingga bisa membuat dia tenang dan tidak letih lagi. Tidak. Tetapi umminya Imam Asy-Syafi'i, Ummu Syafi'i, dia adalah seorang wanita muslimah yang paham risalatul Islam. Sehingga dia menghibahkan dirinya dan diri putranya untuk kebenaran. Ya. Bahkan, walaupun dia menjanda dalam usia yang muda, dia tetap fokus untuk mendidik putra satu-satunya tersebut di atas jalan yang hak. Maka pada usia 2 tahun dalam satu versi, ibunya membawanya pulang ke Hijaz. Di sekitar tidak jauh dari kota Mekah yang dihuni oleh orang-orang Yaman. Keluarganya dari jalur ibunya berasal dari Yaman. Dan orang Arab semuanya berasal dari Yaman yang di Mekah itu dahulunya. Karena Mekah itu dahulu kosong, tidak ada siapa-siapa. Kemudian pada usia 2 tahun itulah, ketika dia dibawa kembali ke Hijaz, ibunya yang tercinta mulai mengantarnya ke Halaqatut Tahfiz. Diantar untuk menghafal Al-Quran. Kalau dahulu disebut kutab, katatib, Halaqatut Tahfiz untuk anak-anak. Sang ibu tidak membiarkan anaknya tumbuh besar di jalanan, bermain-main, main ini itu dengan debu jalanan dan segala macamnya. Tidak. Seperti layaknya anak-anak kecil lainnya yang sibuk merengek-rengek permainan ini, permainan itu, berlari ke sana kemari. Dia anak-anak. Tetapi dia arahkan anaknya itu untuk belajar. Dia tidak mengarahkan anaknya untuk kursus ini, kursus itu agar bisa nanti bekerja. Tidak itu dahulu yang diajarkannya. Dia ingin anaknya itu mendapat dasar dan azas yang kuat. Allah memberkati niatnya. Sehingga tumbuhlah Syafi'i kecil ini di bawah naungan Al-Quran. Pada usia 7 tahun, dia berhasil menghafal Al-Quran. Hafal 30 juz usia 7 tahun. Subhanallah. Kebanggaan apalagi bagi seorang ibu. Ketika anaknya hafal Al-Quran dan bisa nanti di hari kiamat membantunya, memberikan syafaat kepada ibunya, kepada orang tuanya. Yang mengangkat derajat orang tuanya. Kebanggaan apalagi bagi seorang ibu ketika anaknya bisa hafal sebaik-baik perkataan secara mutlak. yaitu kalamullah. Di mana ibu-ibu hari ini yang berjuang dan berusaha agar anaknya hafal Al-Quran? Di mana para ibu-ibu yang bercita-cita dan sangat ingin anaknya menghafal kitabullah, mempelajarinya dan berdakwah mengajarkannya kepada manusia? Tenggelam, hilang, sayup-sayup di balik teriakan emansipasi para wanita. Fitnah-fitnah budaya-budaya barat dan gemerlapnya fitnah dunia yang membuat para wanita muslimah lupa tanggung jawab mereka dan kewajiban mereka terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang sangat mengesankan dari kehidupan kecil Imam Asy-Syafi'i, ketika dia telah hafal Al-Quran di umur 7 tahun, di umur 10 tahun dia mulai belajar pada para ulama di Masjidil Haram. Dengarkan penuturan Imam Asy-Syafi'i. Kuntu yatiman fi hijri ummi wa lam yakun ma'aha ma tu'til muallim. Aku tumbuh yatim dalam pangkuan ibuku dan ibuku tidak memiliki sesuatu untuk membayar guru. Memberikan sesuatu, anaknya ingin belajar tapi ibu tidak punya apa-apa untuk membayar gurunya. Wa kana al-muallim qad radiya minni an akhlifahu idza qam. Dan guru suka mau aku menggantikan dia apabila dia dalam urusan, maka dia mengizinkan aku menggantikannya mengajarkan anak-anak seusiaku. Falamma khatamtul Qur'an dakhaltul masjid. Ketika aku khatam Al-Qur'an, aku mulai masuk masjid belajar. Fakuntu ujalisul ulama. Aku duduk di majlis para ulama. Fa ahfazul hadis awil mas'alah. Aku menghafal hadis dan masalah-masalah fikih. Wa kanat daruna fi syi'bil khayf. Dan rumahku berada di Syi'bil Khayf, di sekitar Masjidil Haram tersebut. Fa kuntu aktub fil izam, aku menulis di tulang. Fa idza kasura tarahtuhu fi jurratil azimah. Kalau sudah banyak tulang-tulang itu tempat aku menulis, tulang onta, aku simpan dalam keranjang yang besar. Dia tidak bisa membeli kertas. Tidak sanggup karena tidak punya duit. Nah, bahkan sampai untuk belajar saja, belajar dia menghafal Al-Qur'an itu, dia tidak punya uang. Akhirnya suatu ketika gurunya pergi, dia duduk di tempat gurunya, diajaknya kawan-kawannya belajar, dibimbingnya, diarahkannya. Gurunya pulang senang melihatnya, ternyata Imam Syafi'i bisa menggantikannya. Semenjak itu kalau gurunya ada urusan, pergi atau segala macam, Imam Syafi'i diperintahkan menggantikannya sebagai upahnya, dia tidak perlu bayar lagi belajar. Kecil, dia sudah punya kemandirian dan mampu, sudah nampak tanda-tanda bahwa dia memiliki kebesaran dan juga kepandaian untuk di masa depannya. Pada umur 10 tahun dia sibuk menuntut ilmu. Nah, pamannya, salah seorang pamannya pernah melihat dia sibuk menuntut ilmu. Apa kata pamannya? La ta'jal bihadha wa aqbil ala ma yanfa'uk. Qal faj'ilat ladzati fil ilmi wa talabihi hatta razaqallahu minhu ma razaq. Pamanku berkata kepadaku tatkala melihat aku sibuk menuntut ilmu, "Hai Muhammad, jangan sibukkan dengan itu. Itu bisa nanti engkau cari. Sekarang carilah apa yang bermanfaat untukmu." Maksudnya bekerja, berusaha. Ia akan bermanfaat untukmu. Nasihat pamannya, biasa orang-orang tua di zaman sekarang. Orang-orang tua di zaman sekarang seperti itu juga. Melihat anaknya rajin mengaji sudah khawatir dia. Melihat anaknya mengarah kepada agama, anaknya mau sekolah agama, mau jadi apa nanti nak situ? Yang terbayang oleh dia hanyalah ustaz yang pergi ke masjid-masjid setiap malam ceramah kesana kemari. Tidak, bukan itu maksudnya. Dia belajar ke pesantren, dia belajar agama bukan untuk itu. Tetapi mengangkat kejahilan, kebodohan dari diri dia dan menghapuskan kebodohan dari umatnya, mendapatkan pahala dari Allah, dunia insyaallah pasti akan datang kepadanya. Jangan pernah takut, wahai saudara-saudariku. Sesungguhnya barang siapa yang membela agama Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Lalu apa kata Imam Syafi'i setelah pamannya berkata demikian? Faju'ilat ladzati fil ilmi wa talabi. Lalu dijadikanlah oleh Allah kelezatanku, kenikmatanku dalam ilmu dan menuntut ilmu. Hatta razaqallahu minhu ma razaq. Sehingga Allah memberiku rezeki sesuai dengan apa yang diberi. Bahkan perhatikan penuturannya yang lain. Beliau berkata, lam yakun liman. Mulanya aku tidak punya harta. Fakuntu atlubul ilma fil hadatsah. Lalu aku menuntut ilmu sedini mungkin. Fa adhabu ila diwan, aku pergi ke kantor-kantor. Fastauhibu minhum adh-dhuhur. Lalu aku meminta kepada orang-orang di kantor-kantor tersebut kulit-kulit buku yang sudah tidak terpakai. Fa aktubu fiha. Lalu aku menulis di kulit-kulit buku tersebut yang sudah tidak terpakai. Sebuah perjuangan untuk ilmu. Lantas berarti ada juga kita di hari ini yang beralasan, saya tidak punya apa-apa lagi untuk belajar. Saya tidak bisa apa-apa. Lalu beralasan meninggalkan ilmu. Wah, susah kesana kendaraan, Pak ya. Jauh. Lelah, capek, letih. Sementara imam-imam kudwah, imam-imam yang menjadi suri tauladan bagi kita, menyampingkan itu semua untuk ilmu agama. Sehingga Allah berkahi dan Allah berikan ilmu tersebut kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, pada usia, ketika dia sudah mencapai usia 10 tahun tersebut, ibunya yang mulia membawanya ke Madinah. Untuk apa, wahai ibu-ibu? Untuk apa ibunya Asy-Syafi'i membawa dia ke Madinah? Apakah karena susahnya hidup di Mekah lalu berharap di Madinah mudah-mudahan ada celah-celah kehidupan, pintu-pintu rizki baru, dia bisa mendapat nafkah dan usaha di sana? Tidak. Ibunya bukan memikirkan itu. Karena ibunya mengerti dan paham bahwa ketika itu ulama besar, ahli hadis besar di dunia ketika itu ada di Madinah, yaitu Imam Malik. Imam besar kaum muslimin hari itu. Dan dia ingin anaknya meneguk ilmu langsung dari sang imam. Oleh karena itu, ditetapkannya lah untuk pindah ke kota Madinah, menempuh padang pasir yang jauh, hanya berdua dengan anaknya. Dengan bekal yang terbatas, minim, tetapi semangat sepenuh dunia. Tekad yang menjulang tinggi, harapan dan cita-cita agar anaknya tersebut berhasil menjadi manusia yang bermanfaat dunia dan di akhirat. Wanita yang berada di puncak kebebasan, seorang wanita sendiri, tidak ada suaminya, tidak ada siapa-siapa, dia bebas mau berbuat apa saja. Tidak seperti wanita sekarang ketika dia bebas, suaminya tidak di rumah. Padahal dia masih punya suami. Kesempatan bagi dia untuk keluyuran kemana-mana. Apalagi kalau sudah tidak punya suami. Tetapi ibunya Imam Asy-Syafi'i, seorang wanita yang memiliki pikiran yang jernih, akal yang sehat, agama yang kuat. Sehingga walaupun dia seorang wanita yang bebas, tidak terikat dengan apa-apa, tetapi dia terikat dengan agamanya. Terikat dengan amanah dan tanggung jawab yang ada di pundaknya. Dia tempuh padang pasir tersebut, yang gersang tersebut, untuk mengantar anaknya bertemu dengan Imam Malik. Bahkan tidak cukup itu saja, wahai saudara-saudariku. Tidak cukup itu saja, ibunya pergi menemui gubernur Mekah. Untuk apa? Minta surat pengantar. Karena dia khawatir anaknya ini masih kecil, 10 tahun, nanti ditolak oleh Imam Malik. Lalu dia datang kepada gubernur Mekah dan menceritakan kondisi dan keadaannya. Dia ingin ada surat pengantar dari gubernur Mekah agar nanti Imam Asy-Syafi'i diurus di sana oleh Imam Malik, diperhatikan, dijaga dan diajarkan ilmu. Dan gubernur Mekah ketika itu dari Quraisy juga, dari Bani Muttalib juga, masih paman-pamannya. Ini usaha seorang ibu. Akhirnya dibuatlah surat pengantar. Lalu diberikan kepada Imam Asy-Syafi'i, berangkatlah dia dengan ibunya ke Madinah. Sampai di kota Madinah, mereka datang kepada gubernur Madinah. Ibu dan anak tersebut menemui gubernur Madinah dan menyampaikan surat dari gubernur Mekah tersebut. Apa kata gubernur Madinah ketika itu kepada Imam Asy-Syafi'i? Ya fata, inna masyi min jawfi Makkah ila jawfil Madinah hafiyan rahilan ahwan alayya min al-masyi ila babi Malik. Hai bocah, kalau aku berjalan dari Mekah ke Madinah berjalan kaki, telanjang kaki, itu lebih ringan bagiku daripada pergi ke pintu rumah Imam Malik. Gubernur takut bertemu dengan Imam Malik. Ulama mana di zaman sekarang yang seperti itu? Imam Malik tidak punya masa, tidak punya pengawal, tidak punya organisasi, tidak punya pasukan siap mati, tidak. Dia sendiri di rumahnya dengan anak istrinya saja. Tapi gubernur takut untuk pergi ke pintu rumahnya. Sampai-sampai dia berkata kepada Imam Syafi'i, gubernur Madinah itu, kalau saya berjalan dari Mekah sampai ke Madinah berjalan kaki dengan telanjang kaki, tanpa alas kaki, itu lebih mudah dan lebih ringan bagiku daripada pergi berjalan ke rumah Imam Malik. Karena ulama dahulu tulus, ikhlas, dan tidak takut hanya kecuali hanya kepada Allah. Sehingga makhluk-makhluk pun takut kepada mereka. Apa kata beliau? Kata gubernur tersebut melanjutkan, falastu arzulla hatta akhifa ala babi. Dan aku tidak melihat kehinaan sehingga berdiri di depan pintunya. Ahlul dunia merasa rendah, merasa hina di depan ahlul hadis, di depan ulama. Subhanallah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Karamah, karamah. Lihatlah. Dahulu kita sudah ceritakan sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid saja di depan Imam Malik itu duduk di atas tanah dia. Saking segannya mereka kepada sang imam. Jangankan gubernur, khalifah saja. Seperti itu. Kenapa gubernur tersebut berkata demikian? Karena Imam Malik tidak pandang bulu. Yang mulia baginya adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun di hadapannya sama. Dia tidak pernah membungkukkan badannya untuk para pejabat. Dia tidak pernah menengadahkan tangannya kepada mereka. Dia hanya membungkukkan badannya kepada Allah. Menengadahkan tangannya saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk melecehkan dan merendahkan. Jadilah dia seorang yang mulia. Apa kata Imam Asy-Syafi'i ketika melihat ketakutan dan kecemasan gubernur tersebut? Aslahallahul amir. In ra'al amir yuwajjihu ilaihi liyahdur. Semoga Allah memperbaiki engkau, wahai gubernur. Kenapa engkau tidak kirim aja seseorang untuk memanggil Imam Malik itu? Kirim aja seseorang suruh Imam Malik datang agar dia datang ke sini. Imam Syafi'i tidak paham waktu itu. Apa kata gubernur itu? Hayhat, hayhat. Laita anni law rakibtu ana wa man ma'i wa asabana min turabil aqiq. Nilna ba'da hajatina. Hayhat, hayhat. Mustahil, mustahil. Kalau saja aku dengan orang-orangku pergi ke sana naik kuda, mengendarai kuda, lalu kami kena debu-debu aqiq, wadi lembah aqiq tersebut. Kalau saja kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan. Jangankan memanggil dia, kita saja datang ke sana belum tentu dapat apa yang kita inginkan. Begitulah makna perkataannya tersebut. Jadi bukan mudah. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i bersekeras juga untuk mengajaknya. Lalu gubernur menjanjikan di waktu asar. Ba'dal asar, sore, petang harinya. Imam Asy-Syafi'i menuturkan, petang harinya bertemu mereka dengan gubernur Madinah, lalu berangkatlah mereka serombongan, gubernur membawa beberapa orang pengawalnya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Wa rakibna jami'an, fa wallahi lakana kama qal. Kami pun berangkat bersama dan memang demi Allah persis seperti yang dikatakan oleh gubernur tersebut. Laqad asabana min turabil aqiq. Kami kena debu-debu lembah aqiq tersebut. Sampailah kami di rumah tersebut. Fataqaddama rajulun minna faqara al-bab. Lalu majulah salah seorang dari rombongan tersebut, diketoknya pintu. Mereka ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakharajat ilaina jariyah sauda, kata Imam Syafi'i, lalu keluarlah dari pintu tersebut seorang budak wanita yang hitam. Budaknya Imam Malik. Faqala laha al-amir, quli li maulaki anni bil bab, katakan kepada tuanmu bahwa saya menunggunya di depan pintu. Sampaikan kepada tuanmu, saya menunggu di depan pintu. Ada gubernur. Fadakhalat thumma kharajat faqala. Lalu dia masuk dan keluar lagi. Keluar sendiri, belum juga nampak Imam Malik lagi. Gubernur yang manggil, belum juga keluar lagi. Apa kata budak tersebut? Inna maulai yukrimuka salam. Tuanku menyampaikan salam untukmu. Wa yakul. Dan tuanku Imam Malik berkata, in kana ladaika mas'alah, farfuqha fi ruq'ah, yakhruj ilaikal jawab. Jika engkau ada pertanyaan, tuliskan di kertas, saya bawa masuk, nanti akan keluar jawabannya. Subhanallah. Luar biasa. Itu mungkin tidak akan terjadi lagi di zaman sekarang. Tapi itu menunjukkan, dan itu tidak mustahil ketika seseorang itu betul-betul tulus dan ikhlas bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, wa in kana lil hadis, budak tadi, kalau kamu datang untuk mendengarkan hadis, faqad arafta yaumal majlis, maka Anda sudah tahu jadwal majlisnya, jadwal beliau menyampaikan hadis, bukan sekarang saatnya. Fansarif, pulanglah. Persis seperti yang dia ceritakan kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan memang mungkin akan ada yang berkata, oh, Imam Malik kasar betul, orang bertamu kok diusirnya. Al-Quran sendiri berkata di dalam surah An-Nur, dalam adab dan etika kita bertamu, فَإِذَا كِلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا فَرْجِعُوا. Apabila dikatakan oleh tuan rumah, kalian pulang, harus pulang. Itu hak mereka. Mungkin dia mau istirahat. Mungkin dia di dalam saat yang tidak ingin diganggu. Bukan kurang adab, kurang etika, tidak. Al-Quran sendiri memang berkata demikian, فَإِذَا كِلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا فَرْجِعُوا. Kalau diperintahkan kepada kalian pulang, ya pulang, jangan ngotot juga. Lalu Amir tadi, gubernur tadi berkata lagi kepada budak tadi, quli lahu inna ma'i kitab wali Makkah ilaihi fi hajah. Sampaikan kepada Imam Malik, aku membawa surat dari gubernur Makkah kepadanya untuk suatu hal yang sangat penting. فدخلت وخرجت وإذا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار وهو شيخ طويل. Masuklah dia, tidak berapa lama dia keluar dan di belakangnya nampak Imam Malik dengan penuh wibawa, seorang pria yang tinggi, berperawakan tinggi. Berdiri di hadapan gubernur dan gubernur pun memberikan surat tersebut kepada beliau. Dibukanya surat tersebut, dibacanya. Sampailah dia kepada isi surat tersebut, ada yang bunyinya, inna hadza rajulun yahummuni amruhu wa haluhu fatuhaddithuhu wa taf'al wa tasna. Sesungguhnya anak ini saya ingin memperhatikannya, dan perhatikanlah dia, urusan dia, sampaikan, ajarkan dia hadis, lakukan begini dan lakukan begini. Perintah gubernur Mekah kepada Imam Malik. Seketika itu dicampakkannya surat tersebut. Marah Imam Malik. Dicampakkannya surat tersebut, lalu dia berkata dengan suara keras, Subhanallah, awasara ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhadh birrasail. Subhanallah, dicampakkannya surat tersebut, surat gubernur. Dicampakkannya persis seperti seorang imam, salah seorang ulama besar di zaman tabi'in, ketika salah seorang khalifah mengirim surat agar dia datang ke sana. Ketika datang surat tersebut, lalu diremasnya surat tersebut, diberikannya kepada kambing. Di hadapan prajurit tersebut yang mengantar, diberikannya kepada kambing, lalu apa kata dia? Iza ja'at kar risalatu min syah, fa'atis syah. Raja, itu dalam bahasa Persia juga disebut syah. Syah itu bahasa Persia, artinya raja. Jadi apa kata imam tadi kepada prajurit tadi? Apabila datang, iza ja'at kar risalah minas syah, apabila datang kepadamu surat dari syah, dari raja, fa'atis syah, berikan kepada syah. Syah juga berarti kambing dalam bahasa Arab. Kalau yang satu syah, tun, syah tun, kalau dimatikan jadi syah. Yang satu lagi syah, pakai ha tidak tamar betul. Dimatikan sama-sama syah. Begitulah saking bagaimana ulama dahulu ditakuti oleh para raja-raja dan khalifah. Nah, marah Imam Malik, subhanallah, sampai seperti ini hadis Rasulullah, ilmu Rasulullah diambil, dipelajari dengan melalui perantara, surat-surat, melalui rekomendasi dan segala macam. Gubernur terdiam dan tampak takut, tidak berani lagi berbicara. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Faraaitul waliya qad tahayyaba an yukallimahu, dan aku lihat gubernur takut untuk berbicara kepada Imam Malik. Fataqaddamtu wa qultu, maka majulah aku ke depan dan aku berbicara kepada Imam Malik. Usianya ketika itu 10 tahun. Anak 10 tahun zaman sekarang bisa apa? Ya enggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena anak sekarang dia main robot-robot. Anak sekarang sibuk main mobil-mobilan. Anak sekarang sibuk main tembak-tembakan, main Superman-Superman, main ale-ale dan segala macamnya. Bagaimana mau sanggup usia 10 tahun seperti itu? Dia usia 2 tahun menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Bahkan sebenarnya sebelum dia datang ke kota Madinah, dia sudah persiapkan dirinya. Dia tahu dia masih kecil, khawatir dia ditolak oleh Imam Malik, dia hafal kitab Al-Muwatta itu sebelum ke kota Madinah. Dan dia tidak punya kitab Al-Muwatta, dipinjamnya kepada orang lain kitab itu. Dalam seminggu, dalam satu versi riwayat dihafalkannya, dalam satu riwayat lagi dalam 9 hari dihafalkannya kitab Al-Muwatta itu, agar nanti dia tidak ditolak oleh Imam Malik. Dia harus punya kelebihan karena dia masih kecil. Maju dia dan berkata kepada Imam Malik, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu hai Imam. Ini rajulun mutlabi, aku ini seorang anak dari keturunan Muttalib. Min bani Muttalib, dari bani Muttalib. Wa haddatsu an halati wa qadiyati, lalu aku menceritakan keadaanku dan keinginanku untuk belajar. Falamma sami'a kalami nadhara ilayya sa'ah, tatkala dia mendengar perkataanku, Imam Malik melihat kepadaku sesaat. Dan Imam Malik terkenal memiliki firasat yang tajam. Itu sangat terkenal. Lalu Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Masmuk?" Siapa namamu? Muhammad. Namaku Muhammad. Lalu apa kata Imam Malik? "Ya Muhammad, ittaqillah." Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. "Wajtanibil ma'asi." Jauhilah maksiat. "Fa innahu sayakunu laka sya'nun min sya'nin." Sesungguhnya suatu saat nanti engkau menjadi seseorang yang memiliki kedudukan. Itu firasat dia. Langsung dengan satunya, Muhammad, ittaqillah wajtanibil ma'asi, bertakwalah kepada Allah dan jauhi maksiat. Suatu saat nanti engkau akan menjadi seseorang yang terpandang, yang memiliki kedudukan. Lalu kata beliau, innallaha ta'ala qad alqa 'ala qalbika nura fala tudfi'hu bil ma'siyah. Allah telah berikan cahaya di hatimu. Kedatangan dia saja untuk belajar itu saja sudah tanda-tanda yang baik. Allah sudah berikan cahaya di hatimu, jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat. Saudara-saudariku, pesan yang sangat luar biasa dan dalam. Orang-orang yang mengeluh susah menuntut ilmu agama, tidak mengerti, tidak paham, susah memahaminya. Maksiat menghalangi kita untuk memahami cahaya Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, salah satu perkataan Imam Asy-Syafi'i yang terkenal, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi', itu nama gurunya, salah seorang gurunya, tentang buruknya hafalanku. Beliau menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun, dan dia mengatakan ilmu agama ini adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Sekalipun dia hafal Al-Quran tapi dia pelaku maksiat, sekalipun dia banyak hafal hadis, sekalipun dia punya titel-titel, seabrek titel dan gelar di balik di belakang namanya, tetapi itu tidak akan bermanfaat bagi dia kalau dia tidak meninggalkan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu Imam Malik berkata kepada dia, "Idza ja'al ghad, besok taji'u mustahiban ma'aka ma taqra' bihi." Besok datang bawa kitab yang akan dibaca dan orang yang akan membacakannya. Kenapa dikatakannya seperti itu? Karena dilihatnya anak kecil ini, harus ada orang yang membacakan hadis untuk dia. Imam Asy-Syafi'i diam saja. Keesokan harinya, Imam Syafi'i datang, orang yang pertama datang ke tempat belajar tersebut. Lalu ketika datang orang untuk membacakan dan ditanya mana kitabnya, Imam Syafi'i langsung membacakan di luar kepalanya satu persatu hadis tersebut. Apa kata Imam Syafi'i? Kullama qara'tu qalilan sya'urtu bil hiba minal Imam Malik. Setiap kali saya membaca sedikit, saya merasa segan kepada Imam Malik, saya berhenti. Lalu apa kata Imam Malik? Zidni ya fata, terus, baca terus. Sampai akhirnya dalam waktu yang singkat dia menyelesaikan pelajaran hadis kitab Al-Muwatta yang ditulis langsung oleh Imam Malik puluhan tahun tersebut, belajar langsung dari pengarangnya. Selesai di luar kepala. Subhanallah. Dan beliau belajar di kota Madinah menimba ilmu dari ilmu Imam Malik selama 10 tahun. Selama 10 tahun. 10 tahun itu pun dia bolak-balik, kadang-kadang dia ke Mekah, kembali ke kampung halamannya, kadang balik lagi, dan lebih sering di kota Madinah. 10 tahun di tangan seorang imam besar, itu lebih hebat dari seorang doktor atau profesor yang hanya menyelesaikan doktornya dalam 4 tahun. Doktor di zaman sekarang bisa apa? 4 hari yang lalu, saya sedang duduk-duduk di toko buku. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang sudah agak ada uban di kepalanya. Mungkin dia mencari buku. Lalu memperkenalkan diri calon doktor di salah satu universitas di sini. Calon doktor! Cerita, saya ingin mengambil gelar profesor tapi harus ngambil doktor dulu. Lalu dia bertanya, mencari buku jil, masalah jil. Saya persilahkan cari. Duduk dia di dekat saya waktu itu. Lalu dia cerita. Entah mengajak saya bercerita, karena waktu itu saya asik dengan pekerjaan saya, dia di belakang. Yang jelas dia berkata waktu itu, saya heran, kenapa banyak ustad-ustad itu tidak suka sama jil. Iya, jil itu, jaringan Islam liberal itu. Oh ya, saya sambut waktu itu, oh ya. Iya. Mereka hanya membicarakan keburukannya saja, padahal mereka itu tidak tahu apa itu jil. Ah, masa mereka tidak tahu, Pak? Kalau mereka tidak tahu apa itu jil, rasanya enggak mungkinlah mereka akan membukanya di forum umum, menjelaskan kesalahan-kesalahan jil itu. Iya, mereka kan hanya melihat dari sisi negatif. Mereka tidak melihat dari sisi positifnya. Jil itu juga banyak kok positif-positifnya. Kenapa mereka hanya negatifnya saja dilihat? Dokter di zaman sekarang, melihat hal seperti itu saya jadi malas untuk meladeninya. Akhirnya saya nyeletuk saja, oh iya Pak, setan itu juga ada positif dan negatifnya. Bapak suka gak sama setan? Bapak itu diam. Akhirnya saya lanjutkan, di dunia ini Pak tidak ada yang positif sepenuhnya, tidak ada yang negatif sepenuhnya. Positif negatif, baik buruk itu ada di dunia. Seseorang itu pun ada sisi positif dan negatifnya. Tetapi mana yang lebih besar keburukannya wajib kita tinggalkan. Kalau saja dia paham, saya ingin menyamakan jil itu dengan setan. Mudah-mudahan saja dia paham sudah tuh. Oh ya. Lalu dia berdiri dan lihat berkeluar. Permisi deh ya. Itu calon dokter di zaman sekarang. Imam Syafi'i menghabiskan waktunya 10 tahun. Itu belum selesai, belum tuntas. Baru belajar dari seorang imam menghafalkan hadis-hadis tersebut. Kemudian dilanjutkannya dengan perjalanan berikutnya. Insya Allah yang akan kita pelajari dan kita dengar perjalanan beliau menuntut ilmu. Ya Allah. Bagaimana sang Imam Asy-Syafi'i 10 tahun mempelajari ilmu tersebut? Bahkan Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Ma ya'tini Qurasyyun afham min hadzal ulam." Belum pernah ada seorang dari Quraisy yang datang belajar kepadaku lebih mengerti dan lebih paham dari bocah ini daripada Imam Asy-Syafi'i. Lalu dia juga berkata, iyyaku yuflik fahadzal ghulam. Kalau ada orang Quraisy yang beruntung hari ini, anak inilah dia orangnya. Subhanallah. Imam Malik, seorang guru, orang soleh yang memiliki firasat. Entah bagaimana dia memahami, entah bagaimana dia mengetahui. Wahai Imam Malik, apakah ilham yang diberikan oleh Allah kepadamu, atau cahaya yang diberikan oleh Allah di dadamu, itu adalah firasat seorang mukmin. Mukmin sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu farasatal mu'min." Hati-hatilah kalian terhadap firasat seorang mukmin. Firasat seorang mukmin sejati itu dengan taufik dan karunia Allah tabaraka wa taala. Setelah Imam Malik wafat, Imam Asy-Syafi'i pun berpikir untuk melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu, mencari ulama lain. Maka kembalilah dia ke Mekah untuk belajar dari ulama hadis di kota Mekah, yaitu Sufyan bin Uyainah. Belajar kepada ahli hadis, yaitu Sufyan bin Uyainah di Mekah. Tidak pernah puas. Dan itulah yang kita ketahui dari hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man humani la yashba'an." Ada dua orang lapar yang tidak pernah kenyang. Talibu ilmin wa talibu mal. Penuntut ilmu dan penuntut harta. Itu orang-orang yang tidak pernah puas. Orang yang betul-betul penuntut ilmu, semakin banyak dia belajar, semakin lapar dia, semakin haus dia. Karena semakin tahu dia bahwa ilmu ternyata yang dia dapat itu baru sedikit. Orang kalau semakin banyak belajar, semakin banyak dia tidak tahu. Oh ini rupanya, oh ini saya belum tahu lagi. Termotivasi dia. Tetapi orang baru belajar sebentar, merasa tahu, itu orang yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Begitu juga orang-orang pencari harta, pencari dunia, tidak akan pernah puas. Kalau saja salah satu Bani Adam ini, kata Rasulullah, punya satu lembah emas dan perak, harta benda, dia pasti akan meminta dan menuntut satu lembah lagi. Man humain la yashba'an. Dua orang lapar yang tidak pernah kenyang. Talibu ilmi wa talibu dunia. Jadilah anda wahai saudaraku, dan jadilah kita semua talibu ilmin. Orang yang tidak pernah puas dan kenyang dengan ilmu. Berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Jangan katakan saya sudah tua. Jangan katakan saya masih muda, kesempatan saya untuk bekerja dahulu. Tidak. Ilmu tidak mengenal usia. Ilmu tidak mengenal, tidak mengenal usia. Tidak mengenal fase, kapan, dimanapun. Gunakan, manfaatkan waktu untuk mempelajari ilmu agama. Hadis yang tadi saya sebutkan diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, disahihkan oleh Al-Hakim dan dinyatakannya berdasar syarat Bukhari dan Muslim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Begitu juga di dalam asar. Kalau kita katakan asar, berarti dinukilkan dari para ulama-ulama atau para sahabat. Ya. Dan di dalam hasar juga kita ketahui, ad-dunya daru man la daru lahu, wa malun man la mala lahu, wa laha yajma' man la aqla lahu. Dunia itu adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Harta bagi orang yang tidak memiliki harta. Dan untuknya lah orang-orang yang tidak berakal mengumpulkan. Lihat. Orang yang tidak punya tempat tinggal, maksudnya tidak punya tempat tinggal di sorga. Dia tidak memahami hakikat dia, akhirnya dia sibuk dengan dunia, menganggap itulah tempat tinggal dia. Orang yang tidak punya harta di akhirat, maka di dunia itulah hartanya. Dan orang-orang yang, hanya orang-orang yang tidak berakal saja, yang sibuk mengumpulkan harta dunia, melupakan agamanya. Nah, belajarlah Imam Asy-Syafi'i kepada Sufyan ibnu Uyainah di Mekah. Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i memahami bahwasanya untuk mendalami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, itu perlu penguasaan terhadap bahasa. Padahal beliau orang Arab, tapi belajar juga. Dan beliau tahu bahwasanya ketika itu bahasa Arab yang masih murni, masih bersih, masih asli, terkenal, bagus, tinggi bahasanya, yaitu salah satu suku Arab yang bernama Huzail di luar kota Mekah. Di tengah padang pasir, berangkatlah dia seorang diri. Berangkatlah dia seorang diri ketika itu dia pemuda. Ya sekitar antara 20 dan 30 tahunan. Dia 10 tahun ke Madinah, 10 tahun di Madinah berarti 20 tahun. Pulang usia-usia antara 20 dan 30 tahun. Berangkatlah dia ke tengah padang pasir itu. Tidak ada beasiswa. Tidak. Berangkat sendiri untuk apa? Belajar bahasa. Agar dia bisa memahami Al-Quran dengan benar. Kita sekarang mudah, gampang belajar bahasa Arab. Tapi kalau diadakan nanti belajar bahasa Arab, sudahlah cuma sekali seminggu, dua kali seminggu, bertahannya sekian bulan, lalu akhirnya tinggal 2, 3, 4 orang. Imam Asy-Syafi'i belajar itu bukan sebentar. Tahunan. Tinggal bersama orang-orang Arab asli tersebut, orang yang disuku yang diakui ketika itu masih memiliki bahasa Arab yang asli dan murni serta bersih. Tinggal di sana belajar logatnya, belajar lahjanya, menghafalkan bait-bait syair mereka, belajar sastranya. Sampai di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i hafal 10.000 bait syair mereka. Dihafalkan 10.000 bait syair. Sudahlah menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis sekian bait, sekian ribu pula, menghafalkan bait-bait syair sekian ribu pula. Sebesar apa otaknya? Sama seperti kita juga. Tapi cita-cita, semangat, dan juga kebersihan hati. Sebagaimana beliau juga di padang pasir itu bersama suku-suku Arab tersebut belajar memanah dan berkuda. Dan beliau ahli dalam hal itu. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kanat himmati fi syai'ain." Saya juga punya cita-cita dalam dua hal. Jadi cita-cita dia, puncak cita-cita dia itu dua hal. Firramyi wal ilmi, keahlian memanah dan ilmu. Lihat wahai para pemuda. Karena memanah di zaman itu dibutuhkan. Dari zaman sekarang keahlian itu dibutuhkan juga. Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Persiapkanlah dirimu, kekuatanmu untuk menghadapi orang-orang kafir. Kalau dahulu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, memanah di zaman sekarang bisa dengan keahlian bersenjata yang lainnya sebagai penggantinya. Karena itu sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman di mana manusia hidup. Nah, Imam Asy-Syafi'i selain dia menuntut ilmu, dia juga mengolah kemampuan dia. Berolahraga, berkuda. Berkuda itu butuh kesehatan. Berbeda dengan naik Honda, empuk tempat duduknya. Berkuda itu kalau fisik tidak kuat, akhirnya sakit juga pinggang. Iya. Harus sehat, harus bagi tahu gimana caranya jatuh dan segala macam. Bukan sembarangan. Beliau berkata, cita-cita aku ketika itu adalah dua. Pandai memanah dan menuntut ilmu. Fasirtu fir ramyi bihaitsu usib 10-10. Maka aku berlatih memanah sehingga aku bisa mengenai 10 sasaran dari 10 bidikan. Jadi dari 10 yang dibidik itu kena semua. 100% kena. Kemudian dia ditanya tentang ilmu, dia diam saja. Kenapa? Itulah tawadhu. Dia berkata, cita-citaku dua. Aku berhasil menjadi ahli pemanah, lalu ilmu dia diam. Kenapa? Beliau tidak ingin sombong. Beliau tawadu dan beliau menganggap ilmu agama ini tidak akan pernah habis. Habisnya itu bagaikan samudra. Tidak akan ada orang yang akan sempurna. Oleh karena itu beliau hanya menyebutkan, dan saya berhasil menjadi seorang ahli pemanah. Sampai dari 10 bidikan, 10 sasaran kena semuanya. Subhanallah. Perhatikan tekad, cita-cita, dan perhatikan tawadu. Imam Asy-Syafi'i. Belajar dia di sana, belajar bahasa Arab, sampai akhirnya dia terkenal sebagai penyair juga, pujangga. Bahkan beliau punya satu kitab, namanya Diwanu Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Asy-Syafi'i. Luar biasa, kumpulan syair-syairnya, saja seperti sajak dan puisi kalau di negeri kita. Berisi motivasi-motivasi, dorongan, yang dia tulis dari pengalaman-pengalaman hidup dia. Kejadian-kejadian yang dia alami, dia ungkapkan dalam bentuk bait-bait syair yang penuh dengan hikmah, pengajaran, nasihat, permisalan-permisalan. Yang kalau kita baca, subhanallah, menyentuh hati kita, karena itu berasal dari pengalaman hidup beliau. Nah, suatu ketika beliau pulang, beliau membaca bait-bait syair tersebut. Lalu bertemu dengan salah seorang ulama di Mekah. Lalu ulama tadi menasihati dia agar dia menuntut ilmu fikih dan tidak menghabiskan waktunya untuk bahasa tadi. Apa kata ulama tadi? Orang berakal sepertimu, hai Abu Abdullah, tidak akan menghabiskan waktunya untuk itu. Dan memang syair itu boleh di dalam Islam, tapi tidak boleh berlebihan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair-penyair itu banyak diikuti oleh orang-orang yang menyimpang. Dan para sastrawan itu memang banyak yang menyimpang akhirnya. Para pujangga-pujangga itu. Karena mereka banyak memperturutkan emosional mereka. Perasaan. Ketimbang syariat. Bahkan dalam penulisan ilmu-ilmu agama pun, untuk menjaga ketinggian nilai sastranya, mereka akhirnya harus membuat kiasan-kiasan, ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami, dan akhirnya terjadi penyelewengan-penyelewengan. Banyak sekali ahli-ahli bahasa seperti itu. Nah, Imam Syafi'i dinasihati, orang yang berakal sepertimu, hai Abu Abdullah, tidak akan menghabiskan waktunya untuk ini. Alangkah baiknya jika engkau menggunakannya untuk belajar fikih. Lalu Imam Syafi'i berkata, siapa yang aku tuju untuk belajar fikih? Lalu ulama tadi menasihatkan Khalid bin Muslim Az-Zanji, nama ulama di Mekah. Belajarlah beliau kepada Khalid bin Muslim Az-Zanji belajar fikih. Selesai dia belajar di sana, dia pun belum merasa puas. Tekad dan semangatnya terus membara untuk menuntut ilmu. Di Madinah dia sudah belajar, di Mekah dia sudah belajar, kemana lagi tujuannya untuk belajar? Lalu dia mendengar ulama-ulama di Yaman, sisa-sisa Ibnu Jurayd, murid-murid dari Ibnu Jurayd, Hisham bin Yusuf, Mutarif bin Madin, ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Maka bulatlah tekadnya untuk berangkat ke negeri Yaman, kampung nenek-neneknya dari jalur ibunya. Nah, ketika itu yang menjadi gubernur adalah dari sukunya, Bani Muthalib. Oleh karena itu, kesempatan bagi dia pergi ke sana, dan sampai di sana bersama ibunya. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika dia minta izin kepada ibunya untuk pergi ke sana, membawa ibunya, ibunya tidak memiliki apa-apa untuk bekal. Akhirnya ibunya menggadaikan rumahnya, digadaikan rumah satu-satunya di Mekah untuk biaya mereka pergi ke Yaman. Lihatlah wahai ibu-ibu, perjuangan seorang ibu. Dia tidak punya apa-apa lagi, tetapi anaknya ini ingin juga belajar. Anaknya ini ingin belajar, bagaimana caranya? Anaknya ini tidak ada yang menafkahi. Caranya, biarlah. Dia rela mengikuti anaknya, dan dia gadaikan rumahnya tersebut untuk bekal, hartanya tersebut untuk bekal pergi ke Yaman. Dia tidak khawatirkan dirinya. Begitulah, sehingga diberkati niat, diberkati cita-cita sang anak dan sang ibu ini. Berangkatlah mereka ke Yaman, karena gubernur Yaman waktu itu dari kabilah mereka, masih ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Di sana dia diberi pekerjaan dan kepercayaan oleh wali Yaman, gubernur Yaman. Diberi pekerjaan di pemerintahan. Sehingga ketika dia di Yaman, terkenal dia karena dia seorang yang amanah, jujur dalam menunaikan pekerjaannya. Tetapi ketika itu banyak para ulama yang tidak suka bekerja di pemerintahan. Sehingga ketika Imam Syafi'i terkenal bekerja di pemerintahan, banyak ulama yang tidak suka kepada dia. Ketika dia pulang ke Mekah bertemu dengan salah seorang ulama, yaitu Ibnu Abi Yahya, beliau duduk di majelisnya, imam tersebut. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepada Ibnu Abi Yahya, fawabbakhani. Lalu dia marah kepada saya dan berkata, tujalisunana watasnauna, kamu duduk bersama kami, sementara kamu duduk bersama mereka, para pejabat-pejabat tersebut, bekerja bersama mereka. Syekh atau Imam Ibnu Yahya, Ibnu Abi Yahya tidak mengizinkan dia duduk di majelis. Akhirnya ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Bertemu dengan gurunya, guru hadisnya, Sufyan Ibnu Uyainah. Bertemu dengan Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah menasihati dia juga. Apa kata Imam Syafi'i? Tsumma laqitu Sufyan bin Uyainah, fasallamtu alaihi farahibabi. Aku mengucapkan salam kepada dia, lalu dia menyambutku dengan hangat. Lihat, perhatikan bagaimana menasihati orang. Lihat. Lalu berkatalah gurunya ini, qad balaghani wilayatuka, saya telah dengar pekerjaanmu hai Syafi'i. Fama ahsan man tasharu anka, alangkah bagusnya yang aku dengar. Pekerjaanmu amat bagus, engkau menjalankannya dengan amanah, engkau menjalankannya dengan baik, dipujinya. Wama addaita kullalladzi lillahi ta'ala alayka, dan aku pun telah mendengar hak-hak Allah yang engkau tunaikan dalam pekerjaan tersebut. Wala tu'id atau wala ta'ud, tapi jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi, jangan kembali kepada pekerjaan tersebut. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Faja'at mau'izatu Sufyan iyaya ablagh mimma sana'a Ibnu Abi Yahya. Nasihat Sufyan bin Uyainah itu lebih mengena dan terasa di hatiku daripada perbuatan dan sikap Ibnu Abi Yahya. Pelajaran berharga wahai saudara-saudariku dalam mengajar dan menasihati orang. Sekalipun orang itu kita lihat salah, jangan dicela kesalahannya. Lihatlah Sufyan bin Uyainah, dia tahu Imam Syafi'i ini seorang yang baik, seorang yang memiliki kebaikan, yang tulus dan ikhlas. Mungkin kondisi dan keadaan pun dia bekerja di situ dengan tulus dan ikhlas, menjalankan amanah. Lalu kenapa harus dicela seperti itu? Sufyan bin Uyainah menasihati dia, dipujinya. Saya dengar engkau mendapat jabatan di sana dan engkau menunaikannya dengan baik. Engkau menjalankan amanah, jujur dan segala macam itu, alangkah bagusnya. Tetapi jangan ulangi lagi. Nasihat seorang guru yang bijaksana. Sehingga sampai muridnya akhirnya berkata, nasihat Sufyan bin Uyainah itu ablagh, lebih mengena, lebih berpengaruh kepada aku daripada perbuatan Ibnu Abi Yahya. Kemudian dia kembali lagi ke Yaman. Lalu di sana dia masih sempat bertugas. Kemudian terjadilah fitnah yang besar. Fitnah dan ujian kepada beliau yang hampir saja mengantarkan beliau kepada kematian. Tersebar isu karena ketika Imam Asy-Syafi'i menjabat itu, beliau terkenal adil, jujur dan amanah. Banyak orang-orang yang tidak suka dan benci kepada dia. Begitulah kalau jabatan itu. Kalau jabatan itu banyak orang yang tidak suka, iri hati dan dengki. Khususnya di Yaman waktu itu banyak keturunan Ali bin Abi Thalib Alawiyyin, di mana pihak pemerintahan khalifah dari Bani Abbasiyah, keturunan Al-Abbas, itu mereka tidak berbaikan dengan keturunan Ali. Karena mereka menganggap keturunan Ali bin Abi Thalib ini berbahaya dan sering melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan. Dan memang begitu sejarahnya. Sering terjadi permusuhan. Akhirnya mereka menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan Imam Asy-Syafi'i. Disebarkanlah isu kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid bahwa di Yaman ada seorang pemuda Quraisy yang sangat berbahaya. Dia mengumpulkan orang-orang banyak. Bahkan disampaikan apa yang dibuat oleh lisan dia lebih berbahaya daripada apa yang dibuat oleh pedang. Tentu sebagai seorang khalifah takut Harun Ar-Rasyid. Wah, ini berbahaya. Akhirnya dia turunkan perintah kepada gubernurnya. Bawa seluruh keturunan Ali bin Abi Thalib, termasuk pemuda Quraisy tersebut. Seret. Diseretlah mereka, dibelenggu, dinaikkan ke atas keledai, ditarik sampai ke Baghdad. Dalam keadaan dirantai, dibelenggu dengan rantai. Imam Syafi'i tidak bersalah. Sesampainya mereka di istana, satu persatu dimasukkan. 10 orang, banyak rupanya yang dibawa, dimasukkan menemui Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid duduk di balik satir hijab. Dia berbicara melalui di balik hijab. Bertanya jawab, berdialog dengan orang. Lalu dia memerintahkan, bunuh! Bunuh, satu persatu dibunuh. Karena dianggap pemberontak. Kemudian, sampailah akhirnya bagian Imam Asy-Syafi'i dipanggil. Dipanggil Imam Asy-Syafi'i, dihadapkan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ketika itu ada Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Al-Hasan siapa? Muridnya Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah, yang ketika itu menjadi orang yang dekat dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mari kita dengarkan cerita yang dituturkan langsung oleh Imam Asy-Syafi'i. فأدخلنا على هارون الرشيد عشرة عشرة قد مضى أكثر الليل فجعل يقيم منا واحدا واحدا فيتكلم من وراء الستر فيأمر بضرب عنقه. Lalu kami dimasukkan 10 orang menemui Harun Ar-Rasyid. Sudah berlalu separuh malam, satu malam hari. Harun Ar-Rasyid memanggil kami satu persatu menghadapnya. Di balik sitir dia berbicara lalu memerintahkan, penggal lehernya. Bayangkan. Sampailah Imam Asy-Syafi'i dipanggil, berdiri, sampai di hadapan Harun Ar-Rasyid, berkata Imam Asy-Syafi'i, ya Amirul Mukminin, abduka wa khadimuka Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wahai Amirul Mukminin, saya adalah hambamu dan juga pembantumu yang berkhidmat kepadamu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tanpa mendengar, Khalifah langsung berkata, Idris unuka! Sebab dia dapat jatah yang terakhir, sudah larut malam. Sudah capek, mungkin Khalifah tidak mau mendengar lagi Khalifah. Idrik unukah, penggal lehernya. Langsung diperintahkan kepada Al-Ghadir, penggal lehernya. Asy-Syafi'i kembali berkata, ya Amirul Mukminin, aqulu wa tasma' wa yadukal basitah wa sultanukal mani wa la yafutuka minni matri. Wahai Amirul Mukminin, dengarkan dulu, dengarkan sejenak aku berbicara, nanti engkau bisa tunaikan apa yang kau hendaki. Kekuasaanmu tak akan ada yang mengingkarinya. Kalau engkau mau, engkau bisa melakukan apa saja pada diriku, tapi dengarkan sebentar. Setelah itu lakukan apa yang engkau inginkan. Akhirnya, qul, katakan, kata Harun Ar-Rasyid. Maka berkatalah Imam Asy-Syafi'i, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ka'annaka ittahamtani bil inhiraf anka wal mailu ila haula. Sepertinya engkau menuduhku memberontak kepadamu, membelot dan bergabung dengan mereka, dengan para pemberontak masa keturunan Ali bin Abi Thalib tadi. Wa sa'adribu laka mitsluka wa mitsluhum ma'i. Saya akan berikan perumpamaan. Saya akan berikan perumpamaan untukmu. Perumpamaan kamu, mereka dan saya. Jadi mau diberikannya perumpamaan. Apa katanya? Ma yaqulu amirul mu'minin fi rajulin lahu abna'u am. Bagaimana pendapat Amirul Mukminin tentang seorang pria yang memiliki anak-anak pamannya? Dia punya paman-paman-paman dan punya anak-anak. Kerabatnya. Ahaduhuma khallatahu bi nafsihi wa asyrakahu fi nasabihi. Salah satu dari anak-anak pamannya tersebut, perhatikan nih permisalannya, sangat dalam. Karena sesungguhnya mereka ini kerabat semua. Harun Ar-Rasyid ini keturunan Al-Abbas. Al-Abbas pamannya, paman Nabi. Ali bin Abi Thalib itu juga kerabat Nabi. Beliau ini juga nasabnya bertemu dengan nasab Nabi. Satu nasab juga bertemu di Bani Muttalib. Dia berpermisalan. Nah engkau, seolah-olah dia berkata, engkau hai khalifah, engkau memiliki paman dan punya anak-anak. Paman-paman dan punya anak-anak. Nah salah satu dari anak-anak paman engkau tersebut, khallatahu binafsihi wa asyrakahu fi nasabihi wa da'ama annahu mitlahu wa anna ma lahu haram alaihi illa biiznih wa anna ibnatahu haramu alaihi illa bitazwijih wa annahu yara lahu alaihi kama yara lahu alaihi nafsihi. Yang pertama, dia sama dengan orang itu, baik nasab atau dirinya, bahkan dia menganggap dirinya sama dengan dia. Sama dengan dia. Ini maksudnya orang-orang yang Alawi itu tadi. Kan sama nasabnya, ketemu. Dari Ali juga. Itu Al-Abbas, dekat semuanya. Nah, orang-orang yang memberontak itu menganggap diri mereka sama dengan engkau. Itulah permisalan dan perumpamaannya. Wal akhar, dan anak paman kamu yang lain itu, za'ama annahu dunahu, mengaku bahwa garis keturunan dia tidaklah seperti orang itu. Tidak langsung bertemu, tidak sama dan tidak sederajat. Wa annahu fil nasabi a'la minhu, dan bahwasanya orang tadi lebih tinggi nasabnya dari dia. Wa annahu 'abduhu, dan bahwasanya dia adalah hamba atau pembantunya. Faliman tarahu yatawalla ya amiral mu'minin. Nah, wahai amiral mu'minin, menurutnya orang yang ketiga ini kemana berwala? Loyalitasnya kemana? Fahadha anta wa haula. Dua orang yang pertama itu adalah engkau dan mereka, yang ketiga ini adalah saya. Diulang lagi oleh Imam Syafi'i permisalan tersebut sampai tiga kali dengan bahasa yang lain lagi. Dia ingin menunjukkan bahwasanya dia itu tidak akan mungkin merebut kekuasaan dia. Kenapa? Walaupun mereka itu satu kekerabatan, tapi nasab dia tidaklah seperti orang-orang itu. Orang-orang itu mengaku sama dengan dia, bahkan lebih baik dari Harun Ar-Rasyid karena keturunan Ali. Dan mereka mengaku berhak terhadap khilafah tersebut. Sementara saya, nasab saya di bawah kalian. Sementara saya adalah pembantu kalian, tidak berhak untuk itu. Sampai akhirnya dalam satu riwayat lain, ketika Imam Syafi'i masuk lalu berbicara, di situ ada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Setelah selesai Imam Asy-Syafi'i berbicara, khalifah menoleh kepada Muhammad bin Al-Hasan, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurut pandanganmu? Lalu berkatalah Muhammad bin Al-Hasan, bala walahu minal ilmi mahallun kabir walaysa alladhi rufi'a alaihi min sya'ni. Benar wahai khalifah, orang ini memiliki ilmu dan kedudukan yang tinggi, dan tuduhan itu tidak tepat untuknya. Lalu berkata khalifah, fakhudhu ilaika, bawa dia bersamamu, hatta anzura fi amri, saya akan pertimbangkan urusan dia ini. Nah, sejak itulah Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani dan berguru kepada beliau. menjadi salah seorang guru beliau di Irak. Itu pertama kali beliau di Irak. Kisah ini juga diriwayatkan, dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suara Imam Asy-Syafi'i, bacaan Al-Qur'annya dan khusyuknya. Tentang suara beliau, bacaan Al-Qur'annya dan kekhusyukan beliau dalam membaca Al-Qur'an. Saudara-saudariku, Imam Asy-Syafi'i yang sudah hafal Al-Qur'an dari kecil bukan hanya sekedar seorang yang hafal saja dan yang paham saja, tetapi beliau juga seorang yang memiliki hati yang besar. Ketika beliau membaca Al-Qur'an, beliau membaca seolah-olah itu adalah risalah ruhiyah. Sehingga badannya gemetar, air matanya menetes, membasahi wajah dan jenggotnya. Beliau membaca dengan suara yang sangat indah, terkenal di masa itu, dan memberikan pengaruh yang besar kepada orang-orang yang mendengarnya. Ibnu Nasr rahimahullah menuturkan, seorang ulama di masa itu berkata, "Kunna idza aradna an nabki qala ba'duna li ba'din, qumu ila al-fatal matlabi." Dulu kami kalau ingin menangis, kami akan berkata kepada kawan-kawan kami, "Mari kita pergi mendengarkan bacaan Al-Qur'an pemuda dari Bani Muthalib itu," maksudnya Syafi'i. "Fa idza atainahu yusalli fil haram," kami datang dan melihat dia salat di haram. "Istaftah al-Qur'an," mulailah Imam Syafi'i membaca Al-Qur'an dan dia tidak tahu ada orang-orang yang ikut mendengarkan. "Hatta yatasaqata an-nas," sehingga manusia mulai berjatuhan menangis terisak-isak. "Wa yaksuru ajijuhum bil buka," semakin banyak rintihan mereka menangis saking indahnya min husni sauti, saking indahnya suara dan bacaan Imam Asy-Syafi'i. Subhanallah. Sampai seperti itu. "Fa idza ra'a dzalika," tatkala Imam Syafi'i mendengar banyak orang menangis di belakangnya, "amsaka minal qira'ah," dia langsung berhenti qira'ah dan menuntaskan salatnya lalu pergi. Karena dia tidak ingin riya, dan karena dia malu sudah tidak ingin menjadi orang yang terkenal karena atau menjadi tersohor sehingga mengundang dia untuk berbuat riya. Subhanallah. Sampai seperti itu bacaan beliau. Karena beliau mengerti, paham dan membaca dengan baik. Kecerdasan beliau. Berikut ini saya nukilkan sebagian perkataan ulama tentang kecerdasan beliau. Di antara ulama ada yang berkata, "Ma ra'aitu ahadan aqal min Asy-Syafi'i." Saya tidak pernah melihat orang yang lebih berakal dari Syafi'i. Ulama yang lain mengatakan, "Lau jumi'at umma lawasa'ahum aqluhu." Kalau seandainya seluruh umat Islam ini dikumpulkan, itu akan cukup untuk akal Imam Syafi'i. Saking pintarnya dia. Itu sudah cukup untuk menggambarkan. Imam Syafi'i, saudaraku, bukan hanya seorang yang berilmu. Bukan hanya seorang yang taat kepada Allah. Bukan hanya seorang yang cerdas. Beliau juga seorang yang dermawan. Beliau mengamalkan ilmunya. Berkata Ibnu Abdul Hakam rahimahullahu taala, "Kana Syafi'i askhan nas bima yajid," adalah Imam Asy-Syafi'i orang yang paling dermawan dengan apa saja yang dia miliki. Salah seorang muridnya yang bernama Ar-Rabi', murid Imam Asy-Syafi'i Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Imamul Muazzin di Mesir, murid yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i Ar-Rabi' rawi fiqhi, Rabi' adalah perawi ilmuku, perawi fikihku. Nah, suatu ketika tazawwattu, kata Ar-Rabi' ini, aku menikah. Fasa'alani Syafi'i kam asdaqtaha, Syafi'i bertanya kepadaku, berapa mahar yang engkau berikan kepada istrimu? Qultu 30 dinar. Ajjaltu minha sittah. 30 dinar dan 6 dinar aku bayar nanti. Jadi maharnya nunggak. Tidak kontan. 30 dinar dibayar 24, yang 6 dinarnya nanti suatu saat akan dibayarkan kepada istrinya. Mendengar hal tersebut, Imam Asy-Syafi'i memberinya duit 24 dinar, 24 dinar. Ketika tahu muridnya berhutang untuk menikah, dia berikan duit untuk membayar hutangnya tersebut sejumlah 24 dinar, itu berlebih pula lagi karena dia hanya punya hutang 6 dinar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Selesai ujian dan cobaan tersebut, pulanglah dia ke Mekah. Setelah dia belajar dari Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani, dia menyempatkan pulang ke Mekah. Sesampai di Mekah, mulailah dia duduk di Al-Haram, mengajar di sana, menyampaikan ilmu-ilmunya. Dan biasanya di musim haji, Masjidil Haram dipenuhi oleh para ulama dan ahli hadis dari manapun. Dari berbagai tempat. Di sanalah dia bertemu dengan banyak ulama, dan di sanalah makin terkenal nama beliau dan ilmu beliau di hadapan para ulama. Berkata Muhammad bin Al-Fadl Al-Farra, Sami'tu Abi yakula, hajjattu ma'a Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Fadl Al-Farra berkata, ayahku menceritakan aku pernah berhaji bersama Ahmad bin Hanbal, seorang imam juga. Fanazartu fi makan wahid ma'ahu, lalu aku menginap di satu tempat. Jadi Al-Fadl bin Farra bersama Imam Ahmad satu rombongan pergi haji. Ulama besar kedua-duanya. Fa kharaja bakiran, pagi-pagi dia sudah pergi. Wa kharajtu ma'ahu, aku pun pergi mengikutinya. Fadurtul masjid falam arahu fi majlis Sufyan ibn Uyainah, guru Imam Syafi'i. Aku kelilingi masjid, aku cari-cari, pergi aku ke majlis Sufyan bin Uyainah, ulama ahli hadis yang terkenal, gurunya Imam Syafi'i. Aku tidak melihat Ahmad bin Hanbal di sana. Wala ghairahu, di tempat lain juga tidak aku lihat. Hatta wajadtuhu jalisan ma'a a'rabi, rupanya aku lihat dia duduk di majlis seorang pria Arab Badui. Jadi dia tidak kenal Imam Syafi'i. Kenapa dikatakan Arab Badui padahal dia bukan Arab Badui? Para ulama menjelaskan karena mungkin pakaiannya. Karena Imam Syafi'i lama bersama orang-orang Arab Badui suku Huzail. Jadi dia suka memakai pakaian-pakaian mereka. Lalu aku memanggil Imam Ahmad setelah itu. Aku berkata kepada dia, "Ya Aba Abdillah, tarakta Ibnu Uyainah wa ji'ta ila hadza?" Engkau tinggalkan Sufyan Ibnu Uyainah lalu engkau duduk pula di majelis orang ini? Kenapa? Itu hadis. Karena waktu itu para ulama mengejar ahli hadis untuk mencapai sanad yang tinggi. Lalu apa kata Imam Ahmad? Uskut, diam. Innaka in fataka hadis bi uluwin wajadtahu binuzul. Engkau kalau tidak dapat meriwayatkan hadis dengan sanad yang tinggi, bisa dengan sanad yang rendah. Maksudnya, kalau kamu tidak sempat meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, kamu bisa meriwayatkan dari muridnya, dari orang yang mendengarkan dari dia, masih bisa. Nah, kalau langsung meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, tentu sampai ke masa Nabi lebih pendek. Kalau meriwayatkan dari orang lain, tentu tambah panjang. Ini maksudnya sanad yang tinggi dan sanad yang rendah. Semakin pendek jarak antara periwayatan tersebut, semakin sedikit orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi, berarti sanadnya semakin tinggi derajatnya. Nah, mereka berlomba-lomba untuk itu. Kawannya juga begitu. Lalu apa kata Imam Ahmad? Kamu kalau tidak mendapatkan sanad yang tinggi dari Ibnu Uyainah, kamu bisa mendapatkannya dari orang lain yang mendengarkan dari dia. Wa in fataka aqlu hadza, tapi kalau kamu tidak mendapatkan akal pemahaman orang ini, akhaf alla tajiduhu, aku khawatir engkau tidak akan mendapatkannya lagi selama-lamanya. Seperti itu. Ma ra'aitu ahadan afqah fi kitabillah min hadzal fata. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih paham, lebih mengerti kitabullah kecuali pemuda itu, kata Imam Ahmad. Man hadza, kata kawannya, siapa orang ini? Qal Muhammad bin Idris. Ini dia Muhammad bin Idris. Lihat bagaimana kekaguman para ulama-ulama besar di masa itu terhadap Imam Asy-Syafi'i. Berkata Ishaq bin Rahuyah, atau ada yang menyebutkan Ishaq bin Rahawai, seorang ulama hadis juga. Kuntu ma'a Ahmad di Makkah. Aku bersama Imam Ahmad di Makkah. Faqala li, dia berkata kepadaku, ta'al hatta urika rajulan lam tara aynaka mithlu. Mari aku perlihatkan engkau orang yang matamu belum pernah melihat orang seperti dia. Ternyata diperlihatkannya aku Imam Asy-Syafi'i. Ini dia orang yang dimaksud. Rupanya Imam Asy-Syafi'i. Dan perhatikan sebuah kisah yang menarik ini. Pelajaran bagi kita dalam menuntut ilmu. Anil Humaydi, dari Humaydi. Kana Ahmad bin Hanbal qad aqama indana bi Makkah. Kata Humaydi, Ahmad bin Hanbal menetap di Makkah. Ala Sufyan bin Ibnu Uyainah, belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Faqala li dzata yaumin hahuna rajulun min Quraisy lahu bayan wa ma'rifah. Lalu Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku, suatu hari di tempat ini, di Mekah ini, ada seorang pria Quraisy yang memiliki bayan, penjelasan dan pengetahuan yang luar biasa. Faqultu lahu man huwa, siapa orang itu yang kau maksud? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jawab Ahmad bin Hanbal. Wa kana Ahmad bin Hanbal qad jalasahu bil Iraq, sebelumnya Ahmad bin Hanbal sudah pernah belajar kepada dia di Iraq. Waktu diseret Imam Syafi'i, diseret ke Iraq, lalu ternyata dia tidak, tuduhan tidak benar, dia tinggal di sana berguru kepada Muhammad bin Hasan, dan di situ juga bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad pun berguru kepada Imam Asy-Syafi'i di Mekah. Ketika dia ke Mekah, Imam Ahmad ke Mekah, diajak kawan-kawannya untuk duduk di majelis Imam Asy-Syafi'i. Falam yazal bi hatta ishtarrani ilaihi. Dia terus mengajak saya sampai dia bisa menarik saya ke majlis Imam Syafi'i. Fajalatna ilaihi wa darat masail. Duduklah kami di majlisnya sampai terjadi diskusi berbagai banyak masalah. Falamma qumna qala li Ahmad bin Hanbal. Setelah majlis selesai, kami berdiri. Ahmad bin Hanbal berkata kepada kawannya tadi Al-Humaidi, "Kaifa ra'ait? Bagaimana menurut kamu?" Gimana? Sekarang sudah tahu kan Imam Syafi'i? Apa kata Humaidi? Faja'altu atatabbu makana akhta'a fi. Mulailah aku menghitung-hitung dan menyebut kesalahan-kesalahan dia dalam masalah-masalah yang dibahasnya tadi. Ah, tadi dia keliru dalam masalah ini. Tadi dia keliru dalam masalah ini. Tadi dia keliru dalam masalah ini. Disebutnya satu persatu. Sampai akhirnya Imam Syafi'i berkata kepada dia. Dan Humaidi berkata waktu itu, dia jujur. Wa kana dhalika minni bil Qurasyiyah. Yang menyebabkan aku menyebut-nyebut kesalahannya itu adalah karena kecemburuan. Dengki. Ya, dengki, karena dengki saja. Faqala li Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku, "Fa anta la tardha an yakuna rajulun min Quraisy takunu lahu hadhihi al-ma'rifah hadzal bayan." Saya tahu engkau tidak suka seorang Quraisy itu memiliki ilmu dan kedudukan seperti ini. Artinya engkau lakukan ini karena engkau dengki, iri. Itu tidak boleh. Apa kata Imam Ahmad? Tamurru mi'a mas'alah. Dia menjelaskan 5 permasalahan ilmu, yukhti khamsan aw asyrah, hanya salah 5 atau 10. Itu biasa. Utruk ma akhta wa khud ma asab. Tinggalkan yang salah, ambil yang benar. Subhanallah. Ini pelajaran berharga, faedah. Suatu ketika mungkin kita dapati guru kita salah. Kita mungkin sudah pernah baca pula guru kita menyebutkan riwayat Sianu, riwayat guru kita tuh sering salah ini segala macam. Padahal kita tidak lebih baik daripada dia. Lalu kita tinggalkan majelisnya. Dia kan manusia, juga keliru. Sama seperti peristiwa itu. Karena dia cemburu, iri, dengki, dan tidak suka. Setelah bangkit dari majelis tersebut, Imam Syafi'i, dia salah ini. Salah A, salah B. Disebut satu persatu, apa kata Imam Ahmad? Engkau hanya tidak suka orang Quraisy itu memiliki kedudukan dan ilmu seperti itu. Dia membahas 100 masalah. Salah 5 atau 10 masalah itu biasa. Tinggalkan yang salah, ambil yang benar. Ini manhaj dalam menuntut ilmu. Mungkin kita berguru, kita lihat guru itu kurang serak kita. Tidak apa-apa, duduk, ambil yang benar. Tinggalkan yang tidak baik dari dia. Selama dia masih seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang yang terpercaya akidah dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Ini pelajaran yang luar biasa. Dan Imam Syafi'i terus mengajar ketika itu di Mekah sampai beberapa saat, hampir 9 tahun, lalu beliau kembali lagi ke Irak. Ini perjalanan yang panjang dengan seorang yang imam, tidak apa-apa, kita ambil manfaat. Di Mekah, ketika di Mekah, Imam Syafi'i mengarang kitabnya yang terkenal, yaitu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah adalah kitab usul fikih pertama yang ditulis di dunia. Kitab usul fikih pertama di dunia adalah Ar-Risalah yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Di situ beliau jelaskan kaidah-kaidah cara memahami Al-Quran dan hadis, serta cara-cara menyimpulkan hukum. Orang yang mengaku belajar ilmu fikih, kalau tidak membaca kitab tersebut, belum dikatakan belajar ilmu fikih. Karena dahulu ilmu fikih itu terkunci bagi ahli hadis, kata Imam Ahmad. Sampai datang Imam Syafi'i, dia buka kunci tersebut. Cara memahami hadis, kaidah menyimpulkan hukumnya. Bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu agama, dia harus membaca. Wajib membaca kitab Ar-Risalah. Yang ingin mendalami dan menjadi ahli di bidang tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkata Al-Hasan bin Muhammad, ketika itu di Irak, banyak sekali ahlul kalam, ahli filsafat. Sampai-sampai khalifah pun dekat dengan ahli kalam. Muncul ahlul bid'ah. Waktu itu ada seorang ahlul bid'ah yang terkenal. Seorang mu'tazilah dan qadariyah. Yang mengingkari takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mengatakan bahwasanya orang yang berdosa itu dosa besar, tidak mukmin dan tidak pula kafir. Tetapi di akhirat kekal di dalam neraka. Nah, Bashir al-Marisi ini memiliki keahlian berdebat. Tidak seorang pun yang bisa mengalahkannya ketika itu. Sampai-sampai orang terfitnah dan mulai banyak mengikutinya. Apa kata Al-Hasan bin Muhammad? Wa kunna la naqdir ala munadharatihi. Dan kami tidak sanggup untuk berdebat dengannya. Fasa'alna Ahmad bin Hanbal. Lalu kami meminta pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Fadallana ala Syafi'i. Ahmad bin Hanbal menunjukkan, datang temui Imam Syafi'i. Tanya kepada Imam Syafi'i bagaimana mengalahkannya. Fasa'alna Syafi'i syai'an min kutubih. Lalu kami bertemu ke Imam Syafi'i, kami minta salah satu kitab Imam Syafi'i. Fa'atana Syafi'i kitab. Imam Syafi'i memberi kami satu kitab, karya dia. Fadarastuhu fi laylatayn. Saya pelajari kitabnya tersebut dalam dua malam, dua hari. Dia ingin mengalahkan ahlul bid'ah dari Al-Hasan Muhammad ini. Dia tidak sanggup. Datang dia, dia minta kitab dari Imam Syafi'i, dipelajarinya kitab karya Imam Syafi'i tersebut dalam dua hari. Tsumma ghadawtu ila Bishr al-Mirisi. Esoknya hari ketiga saya pergi menemui Bishr al-Mirisi, wa takhattaitu ilaihi falamma ra'ani. Lalu aku maju ke depan majlisnya. Aku lewati murid-muridnya. Tatkala dia melihat, lalu dia berkata kepadaku, "Ma ja'a bika ya sahibal hadis?" Dia orang ahli bid'ah tahu pula dia. "Hah? Kenapa engkau datang ke sini wahai ahli hadis?" Untuk melecehkan dan meremehkan ini ahli hadis ini yang datang. "Kenapa engkau datang ke sini? Maja abika, apa yang membuatmu datang ke majelis saya?" Apa kata Al-Hasan? "Zarni min hadza." Tinggalkan itu. Lalu disampaikannya permasalahan-permasalahan. "Bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Masalah ini." Mulailah terpancing Bishr al-Mirisi, lalu terjadi dialog dan debat. "Fanadhartuhu faqata'tuhu." Lalu aku berdebat dengannya dan dia terdiam, bungkam dan tidak bisa lagi menjawab. Faqala. Tetapi Bishr al-Mirisi akhirnya berkata, "Laisa hadza min kaisikum." Ini bukan dari perbendaharaan ilmu kalian. "Hadza min kalami rajulin ra'aituhu bi Makkah ma'ahu nisfu aqli ahli dunya." Yang engkau sampaikan kepada saya hujah-hujah tadi adalah dari seorang pria yang pernah aku lihat di Mekah, dia memiliki akal separuh penduduk dunia. Itu kata dia. Dia akui di zaman itu tidak ada yang bisa menaklukkan dia berdebat. Tatkala diambil orang itu kita Imam Syafi'i, dipelajari dalam dua hari, tidak bisa lagi bisa. Tapi dia paham, oh ini bukan dari dia, ini dari Imam Syafi'i. Bahkan Bishr al-Mirisi ini berkata kepada murid-murid dan pengikutnya, "Inni la akhafu alaikum min ahad." Saya tidak ada mengkhawatirkan seorang pun terhadap kalian. Saya tidak khawatir seorang pun yang bisa mempengaruhi kalian. "Walakinni akhafu alaikum hadzal fata." Tapi yang saya cemaskan terhadap kalian adalah pemuda ini. Maksud Imam Syafi'i. Fa inna ma'ahu nisfa aqli ahli dunia. Karena bersama Syafi'i itu ada akal setengah penduduk dunia. Setengah penduduk dunia dikumpulkan akal, itulah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i menurut dia. Dan hanya dia yang ditakuti oleh Bishr al-Mirisi akan mempengaruhi murid-muridnya. Dan kalau sudah musuh mengakui kehebatan seseorang, apalagi itu sudah pengakuan musuhnya. Imam Ahmad berkata tentang diri dia kepada murid-muridnya, "Hadzal ladzi tarawna kullahu aw amatahu min asy-Syafi'i." Ilmu yang ada padaku yang kalian lihat ini seluruhnya atau sebagian besar mayoritasnya adalah dari Asy-Syafi'i. Ya Allah. Imam Ahmad juga imam yang besar. Imam Syafi'i juga belajar dari Imam Ahmad. Walaupun Imam Syafi'i itu guru Imam Ahmad, tetapi Imam Syafi'i juga belajar dari Imam Ahmad. Karena kelebihan Imam Ahmad di atas Imam Syafi'i dalam periwayatan hadis. Oleh karena itu Imam Syafi'i pernah berkata, "Kalau ada hadis yang sahih yang kalian ketahui, beritahukan saya agar saya bisa mengamalkannya." Itu perkataan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad berkata, "Ma bittu mudda 40 sana illa wa'adu Allah lisyafi'i." Saya tidak lewati setiap malam sejak 40 tahun yang lalu melainkan saya berdoa untuk Imam Syafi'i. Wafa, kesetiaan seorang murid kepada guru, rasa terima kasih. Dia tidak terima kasih dengan uang, tetapi dengan sesuatu yang lebih berharga. Sejak 40 tahun setiap malam saya senantiasa berdoa untuk guru saya Imam Syafi'i. Itulah akhlak seorang murid kepada gurunya. Dan itulah tawadhu. Dia tidak pula mau menyombongkan dirinya. Suatu ketika Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad. Malamnya Imam Ahmad sholat tahajud. Sholat qiyam yang panjang. Dia dengar baik-baik. Tidak ada terdengar orang berdoa. Tidak ada terdengar bacaan Al-Quran. Tidak ada terdengar orang berwudu. Padahal ini ahli fikih yang terkenal, ulama yang terkenal. Mana ibadahnya? Kok enggak seperti ayahnya? Ayah sibuk malam itu beribadah. Kok Imam Syafi'i kamarnya gelap, pelita tidak menyala. Dia tidak merasakan apa-apa. Akhirnya dia berkata kepada ayahnya, "Ahadha huwa Syafi'i." Ini dia Imam Syafi'i yang sering kau sebut-sebut itu, hai ayahanda. Seolah-olah dia tidak percaya kalau itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad diam saja, tidak berkomentar. Walamma dakhala 'ala al-Imam Asy-Syafi'i, keesokan harinya dia bertemu dengan Imam Syafi'i lagi di kamar Imam Syafi'i, dia berkata, "Kaifa kanat lailatuka ya Abu Abdillah? Bagaimana malam tadi engkau lewati? Bagaimana malammu wahai Abu Abdillah?" Faqala lahu, "Laqad tafakkartu al-laila fi bid'i ayat min kitabillah wa riwayah fi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam fastakhrastu minha fawqa 60 hukma." Malam tadi aku lewati malam dengan berpikir semalaman, memikirkan beberapa ayat dari Al-Quran dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berhasil menyimpulkan lebih dari 60 hukum. Jadi malam itu dia menyimpulkan, sibuk dia berpikir, merenung, ayat ini apa maksudnya? Apa hukum yang bisa disimpulkan? Hadis ini apa maksudnya, kandungannya? Sampai dia tidak sempat sholat malam. Berkata Imam Ahmad kepada putrinya, setelah itu, "La baj'atun wahida minal Imam Asy-Syafi'i khairun min salati abiki al-laila kullahu." Sekali saja Imam Syafi'i berbaring, lebih baik daripada sholat malam ayahmu sepanjang malam. Karena ayahmu sholat hanya untuk diri dia sendiri, Imam Syafi'i berbaring itu memikirkan ilmu untuk umat. Karena ilmu itu untuk umat. Lihatlah wahai saudara-saudariku, himmat, semangat. Dan Imam Syafi'i bukan orang yang malas ibadah. Apalagi tafakkur itu juga adalah ibadah. Tafakkur juga adalah ibadah. Dan salah satu yang cukup dikenal dalam riwayat Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi tiga. Sulus yanamu fihi, sepertiga untuk tidur. Wasulusun yaktubu fihi, sepertiga untuk menulis ilmu. Wasulusun yusalli fihi tahajud, dan sepertiga untuk sholat tahajud. Kalau sudah dibagi semua, kapan Imam Syafi'i nongkrong-nongkrongnya? Kapan Imam Syafi'i duduk-duduk cerita-cerita? Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ilmu. Sedangkan sekali saja dia menginap di tempat Imam Ahmad semalaman itu untuk ilmu. Tapi beliau berhasil menyimpulkan 60 hukum dari beberapa ayat dan satu hadis. Kita saja membaca hadis bingung kita. Menyimpulkan satu saja. Suruh baca satu hadis, coba simpulkan satu hukum pelajaran. Paling-paling kita ulang terjemahannya saja. Tidak bisa kita simpulkan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Entah kapan dia tidur. Begitulah para ulama-ulama dan orang-orang saleh dahulu. Qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali mereka tidur di malam harinya. Persahabatan yang luar biasa di antara mereka. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad, "Idza sahha indakal hadits fa akhbirni anhu." Kalau ada hadis yang sahih padamu hai Ahmad, beritahu aku. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Di akhir hayatnya terjadi fitnah di Irak, khususnya di pusat pemerintahan di Baghdad. Orang-orang ahli bid'ah, Mu'tazilah, ahli filsafat mulai menguasai pemerintah. Ada yang menjadi perdana menteri, yang memegang tampuk-tampuk jabatan penting. Sampai Khalifah Al-Ma'mun pun terpengaruh dan terpedaya. Sehingga dia memahami akidah mereka yang mewajibkan rakyat dan para ulama meyakini Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Sehingga banyak ulama yang dipenjara, banyak ulama yang terbunuh. Sebelum fitnah itu memuncak, tiba-tiba Imam Syafi'i merasakan keinginan yang besar untuk pergi dari Irak. Lalu keinginannya tertuju ke Mesir. Entah kenapa. Maka berangkatlah dia ke Mesir. Ketika dia berangkat ke Mesir, dia menulis sebuah syair. Dia mengatakan di syair tersebut, "Laqad asbahat nafsi tatuqu ila Misr wa min duniha abdul mahamati wal qafar." Sungguh jiwaku rindu untuk datang ke Mesir. Padahal aku harus menempuh gurun dan padang pasir. "Fa wallahi la adri alil fawzi wal ghina." Saya tidak tahu untuk apa saya ke sana. Apakah untuk sebuah keberuntungan atau kekayaan? "Usaku ilaiha aku digiring ke sana, amusaku ilal qabri, ataukah aku digiring ke kuburan. Dan beliau wafat di Mesir. Itu di masa-masa tua beliau. Datanglah dia ke Mesir. Dia tinggalkan, Allah selamatkan dia dari fitnah. Yang terkena fitnah itu akhirnya muridnya, salah seorang muridnya yang bernama Imam Al-Buaiti, itu mati di jalan ketika diseret pakai rantai ke Baghdad oleh pejabat-pejabat ketika itu. Banyak ulama-ulama yang gugur ketika itu. Sampai dia di Mesir, ketika sampai di Mesir tinggal di sana, dia langsung datang ke masjid Jami Amr bin Al-As. Dan mulai dia di sana mengajar. Ketika dia mulai mengajar, masyarakat penduduk Mesir khususnya para ulama mulai menyukai Imam Asy-Syafi'i. Berkata salah seorang ulama Mesir ketika itu, Harun bin Sa'id Al-Aili, "Ma ra'aitu mithla Asy-Syafi'i qadima 'alaina Misra fa khila qadima rajulun min Quraisy faji'nahu wa huwa yusalli fa ma ra'aina ahsana salatin minhu wa la ahsana wajhan minhu falamma takallam ma ra'aina ahsana kalaman minhu fattinna bihi." Kata Harun bin Sa'id Al-Aili, "Aku tidak pernah melihat orang seperti Imam Syafi'i. Ketika dia datang ke Mesir, kami mendengar berita telah datang seorang Quraisy, seorang pria Quraisy ke Mesir. Lalu kami datang ke masjid dan kami lihat dia sedang sholat. Kami belum pernah melihat orang yang lebih bagus sholatnya daripada dia. Dan kami pun belum pernah melihat orang yang lebih tampan daripada dia. Falamma takallam, tatkala dia berbicara, ma ra'aina ahsana kalama minhu. Kami pun tidak pernah mendengar ucapan-ucapan yang lebih baik daripada dia. Faftutin nabihi. Kami pun jatuh hati kepada dia. Menjadi suka. Lalu mereka pun berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Di sini ilmu Imam Asy-Syafi'i mulai terkenal. Dan kesempatan dia di situ fokus untuk belajar. Dia mulai mengoreksi ilmu-ilmu dan buku-buku dia dulu. Ar-Risalah dia ulang tulis lagi. Dia revisi, dia perbaiki. Bahkan kitab-kitab fikih dia. Oleh karena itu pendapat-pendapat lama dia perbaiki. Dari sinilah dikenal ada mazhab Imam Syafi'i itu ada dua. Qaulul Qadim dan Qaulul Jadid. Pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama ketika dia di Irak, pendapat baru ketika dia di Mesir. Di Mesir dia ulang lagi. Karena di sana dia lebih fokus. Dia koreksi lagi. Karena kondisi dan bertambah hadis-hadis yang dia dapatkan di Mesir. Lalu ada pendapat-pendapat dia yang berubah. Oleh karena itu terkadang pendapat lama dia berbeda dengan pendapat dia yang baru. Jadi wajar biasa saja kalau ada seorang guru kita, dulu dia mengatakan ini tidak boleh, sekarang sudah boleh pula. Ya biasa, mungkin dulu dia tidak tahu hadisnya, tidak tahu dasarnya. Atau dulu dasar yang dia pakai itu dia anggap sahih padahal lemah. Ketika dia belajar, semakin banyak belajar, menggali, oh, rupanya pendapat saya dulu salah, hadisnya lemah. Akhirnya merubah pendapat dia, biasa. Bukan sebuah aib. Imam Syafi'i jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih ahli. Dia robah pendapat-pendapat dia yang lampau. Dia koreksi kesalahan-kesalahan dia yang lampau. Bahkan orang yang mengakui kesalahannya lalu memperbaikinya itu lebih baik daripada orang yang mempertahankan kesalahannya karena keras kepala dan malu di hadapan manusia. Lebih baik dia memperbaiki kesalahannya tersebut. Imam Syafi'i adalah seorang yang beramal dengan ilmu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i berusaha tidak satu pun pintu kebaikan melainkan dia berusaha untuk mendapatkannya. Dia sudah berjihad dengan pena, dengan lisannya. Tinggal lagi jihad dengan pedang. Dia pun ingin coba. Maka dia pun melakukan ribat, murabathah. Dia ikut bersama prajurit-prajurit muslim lainnya menjaga perbatasan kaum muslimin dari serangan-serangan musuh di Mesir. Ikut dia bergabung di sana sampai beberapa waktu dan beberapa saat. Sambil dia di sana menjaga posko-posko pertahanan kaum muslimin, dia juga mengajarkan ilmu. Karena Imam Syafi'i kita ketahui tadi ahli dalam memanah dan berkuda. Ternyata itu bermanfaat. Tidak satu pun pintu kebaikan melainkan dia gunakan. Sampai dia juga ingin berjihad. Kenapa? Karena dia seorang faqih, seorang yang berilmu. Dia paham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, mata 'ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang tidak pernah berperang di jalan Allah, tidak pernah pula berniat untuk berperang di jalan Allah, kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Walaupun di negeri kita ini tidak ada jihad berperang di jalan Allah, harus ada niat di hati kita. Kalau suatu saat ada jihad, Allah bukakan pintu jihad, tekadkan niat, saya akan berusaha untuk ikut. Jika tidak ada tergerak hati kita sama sekali untuk itu, kata hadis Nabi tadi, kita mati dalam salah satu di atas salah satu cabang kemunafikan. Oleh karena itu para ulama-ulama dahulu seperti Imam Syafi'i berusaha juga untuk menggabungkan antara jihad pena, jihad lisan dan jihad dengan pedang. Di akhir hayatnya Imam Syafi'i diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat penyakit apa namanya, penyakit bawasir, penyakit apa namanya itu, ambien, penyakit ambien yang cukup parah, sampai-sampai kalau dia menunggang kuda, naik ke atas kuda, maka darah itu menetes, sampai-sampai darah menetes. Bahkan kalau beliau duduk mengajar, sampai beliau harus duduk di kursi dan di bawahnya itu diletak penampung dan dikasih kain untuk menampung darah yang menetes. Tetapi tidak menyurutkan niatnya untuk menyebarkan ilmu. Orang akan beralasan saya tidak kuat lagi duduk, tapi dia tetap duduk walaupun meneteskan darah. Itu mungkin pelajaran dan ibroh bagi orang-orang yang sakit dan juga bagi orang-orang yang sehat. Lihatlah bagaimana kedudukannya membumbung tinggi ke langit karena tekadnya. Dia tidak mengenal lelah. Apalagi alasan kita, saya pusing nih, gak bisa datang pengajian. Ah, saya pilek, saya batuk, saya agak meriang dan segala macam. Kita hanya tinggal menerima, mendengar saja. Banyak pula alasan kita lagi. Imam Syafi'i memperjuangkan ilmu itu sehingga sampai kepada kita hari ini dengan meneteskan darah karena sakit. Dia tidak surut, tetap dia duduk mengajar murid-muridnya sehingga ilmu itu disebarkan. Sehingga pun kita sekarang mengakui pula kami di sini bermadzhab Syafi'i. Tapi kita tidak teladani semangat dia untuk belajar dan menuntut ilmu itu sendiri. Di akhir hayatnya, ketika dia sakit menjelang wafatnya, tepatnya di bulan Rajab, di akhir bulan Rajab, di tahun 204 Hijriah, dia terbaring. Sakitnya semakin parah. Lalu masuklah muridnya bernama Al-Muzani. Al-Muzani ini salah seorang muridnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada memiliki kitab Al-Um yang sudah ada terjemahannya itu ya. Itu yang menulisnya adalah muridnya. Imam Syafi'i mendiktekan. Lalu Al-Muzani yang menuliskan, meriwayatkan langsung dari Imam Syafi'i. Muridnya ini. Muridnya masuk menemui Imam Syafi'i, dia berkata, "Dakhaltu 'ala Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi maradihi alladhi mata fihi." Aku masuk menemui Asy-Syafi'i di sakit yang dia wafat karena itu. "Faqultu lahu kaifa asbahta ya ustaz?" Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai ustaz? Jadi ustaz itu sudah dipakai dari dahulu juga. Di zaman dahulu di Mesir sudah dipakai ustaz untuk guru. Kaifa asbahta ya ustaz? Bagaimana keadaanmu pagi hari ini wahai ustaz, wahai guruku? Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Asbahtu minad dunya rahilah." Pagi hari ini sepertinya saya akan meninggalkan dunia. "Wali ikhwani mufariqo," dan berpisah dengan saudara-saudaraku. "Wala ka'sul maniyatu syariba," dan akan meneguk kematian. "Wa 'alallahi warida," bertemu dengan Allah. "Wali su'i amali mulakiya," dan akan bertemu mendapatkan buruknya amalanku. "Fa wallahi ma adri aruhi ilal jannah fa uhanniha am ilan nari fa wadziha." Saya wallahi demi Allah saya tidak tahu kemana ruhku akan dibawa dan akan pergi. Apakah ke surga sehingga aku bergembira, ataukah ke neraka sehingga aku bersedih. Menjelang wafat dia masih sempat mengeluarkan mutiara hikmah yang mengalir dari lisannya. Seorang imam yang berjuang untuk agama Allah, seorang imam yang berjuang untuk menegakkan sunnah Rasulullah, seorang imam yang menghabiskan hidupnya dalam keadaan sehat dan sakit untuk menegakkan agama Allah, menjelang wafatnya pun takut. Saya tidak tahu kemana saya akan dibawa, entah ke surga atau neraka. Lalu kita yang tidak punya amal soleh, lebih banyak dosanya, ilmu sedikit, tidak pernah merasa takut dan khawatir kemana ruh kita akan dibawa kelak di yaumil kiamah. Kemudian dia menatap langit. Lalu keluarlah bait-bait syair dari mulutnya. Tadi kita katakan beliau adalah seorang pujangga juga, seorang sastrawan. Beliau pun menatap langit lalu berkata, "Ilaika ilahal khalq arfa'u raghbati," kepadamu wahai ilah seluruh makhluk, aku angkat segala keinginanku. "Wa in kuntu ya zalmanni wal judi mujrima," sekalipun aku ini wahai yang maha pemurah adalah hamba yang berdosa. "Walamma qata qalbi wa dhaqat madahibi," tatkala hatiku membeku kaku dan duniaku terasa sempit, "ja'altu ar-raja minni li afwika sulama," aku jadikan harapan maafmu sebagai tangga menujumu. "Ta'zamani dhanbi falamma qarantuhu," dosaku terasa besar tatkala aku bandingkan bi'afika dengan ampunanmu Rabbi, "kana afuka a'zama," taulah aku ampunanmu lebih besar lagi dari dosaku. Wa ma zilta da'afin 'ani dzambi, engkau senantiasa mengampuni dosa-dosa. Lam tazal tajudu wa ta'fu minna wa takarruma, dan senantiasa menganugerahkan ampunan, rahmat dan kasih sayang kepada hamba. Falaulaka lam yasmut li iblisi abida. Falaulaka lam yasmut li iblisi abida. Fakaifa wa qad aghwa safiyya ka adam. Kalau saja bukan karenamu ya Allah, hambamu ini tidak akan bisa menantang iblis dan tetap teguh beribadah. Bagaimana mungkin? Karena dia dahulu telah bisa menyesatkan atau menyimpangkan nabi pilihanmu Adam. Fa in ta'fu anni ta'fu annaka maridin. Kalau engkau memaafkanku, engkau memaafkan hamba yang keras kepala. Zalum, zalim, ghasum, banyak dosa. Ma yuzayilu ma'sama, yang berada dalam kubangan dosa. Wa in tantaqim minni falastu bi'aisin, kalau engkau menghukum dan menyiksaku, aku tidak akan pernah putus asa. Walau adkhalta nafsi bijurmi jahannama, sekalipun engkau masukkan, engkau campakkan jiwaku ke neraka jahannam karena dosa-dosaku, aku tak akan pernah putus asa. Fajurmi azim min qadimin wa hadithin, dosaku besar dulu dan sekarang. Wa afuka ya zal afwi a'la wa ajsama, tetapi ampunanmu jauh lebih besar dan lebih luas lagi. Lalu tidak lama setelah itu Imam Syafi'i menghembuskan nafasnya yang terakhir di akhir bulan Rajab di tahun 204 Hijriah. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, perjalanan panjang seorang imam membela sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan perkataan ulama-ulama yang memujinya. Berkata Imam Ahmad, "Kana Syafi'i kasyamsi lidunya wa kal afiyah linnas." Asy-Syafi'i itu ibarat matahari bagi dunia dan obat bagi manusia. Fahal li hadaini min khalaf? Apakah ada pengganti dua hal ini? Bahkan Imam Ahmad menjelaskan lebih jauh lagi tentang Imam Asy-Syafi'i. Inna Allah yuqayyidu lin-nas fi ra'si kulli mi'a sana man yu'allimuhum as-sunan wa yanti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kadhib. Sesungguhnya Allah telah mengutus atau menetapkan, membangkitkan untuk manusia itu di setiap penghujung 100 tahun seorang yang akan mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kepada umat ini dan membersihkan kedustaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadharna, kami perhatikan, fi ra'sil mi'atil ula Umar bin Abdul Aziz. Kami lihat di penghujung 100 yang pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa fi ra'sil mi'atain, dan serat penghujung 100 kedua Asy-Syafi'i. Kami dapatkan adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga berkata, laula syafi'i ma arafna fiqhul hadis. Kalaulah bukan karena Syafi'i, kami tidak mengenal fiqhul hadis. Ma matta ahadun mahbara wala qalama, dan mungkin tidak seorang pun yang akan menyentuh tinta dan pena. Illa li syafi'i. Illa ma matta ahadun mahbara wala qalama, dan tidak seorang pun yang memegang pena, mencelupnya ke tinta. Illa li syafi'i fi unuqihi minna, melainkan Imam Asy-Syafi'i punya jasa kepada dia. Maksudnya menulis ilmu agama ini. Melainkan Imam Asy-Syafi'i punya jasa. Berkata Abu Zur'a Ar-Razi, ma inda Syafi'i hadisun fihi ghalat. Tidak ada hadis yang keliru di sisi Imam Asy-Syafi'i. Itu menurut Abu Zur'a Ar-Razi. Terakhir di antara nasihat-nasihat, mutiara-mutiara kata yang keluar dari lisan Asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i, dengarkan wahai saudara-saudariku. Ma tuqriba ila Allah azza wa jal ba'da ada'il fara'id bi afdali min talabil ilmi. Tidak ada lagi ibadah taqarrub kepada Allah yang lebih utama setelah mengerjakan ibadah fardu selain daripada menuntut ilmu. Beliau juga mengatakan talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih baik daripada salat sunat. Menuntut ilmu lebih baik daripada salat sunat. Man duhika minhu fi mas'alah lam yansaha abadan. Nah, ini juga pelajaran bagi para menuntut ilmu. Barang siapa yang ditertawai dalam satu masalah karena dia salah, dia tidak akan melupakannya selama-lamanya. Paham enggak wahai saudara-saudari? Maksudnya jangan malu bertanya. Kita malu nanti saya bertanya salah, ditertawain sama orang. Jangan malu kalau kita ditertawain orang, kita tidak akan lupa lagi selama-lamanya ilmu. Kita akan ingat, saya dulu untuk ilmu ini ditertawakan orang. Akan terkesan. Oleh karena itu jangan pernah malu. Nanti saya bertanya, ustaz itu marah-marah, disalahkan ustaz itu, orang tertawa pula semua. Udahlah diam. Akhirnya kita enggak paham. Barang siapa yang ditertawakan karena dia menanyakan satu masalah, dia tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Bagaimana mau lupa dia dipermalukan ya? Beliau juga berkata, perhatikan wahai para penuntut ilmu, man hadhara majlis al-ilmi bila mahtara wa waraq. Barang siapa yang menghadiri majlis ilmu tanpa pena dan tanpa buku, kana kaman hadhara tahun bighairi qamhin. Dia itu seperti orang yang pergi ke tempat penggilingan tepung tanpa membawa gandum. Inilah kebanyakan kita. Hafalan kita tidak seperti Imam Syafi'i, tapi kita tidak pernah bawa pena dan tidak pernah pula bawa buku. Ini salah satu faedah yang luar biasa dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang hadir ke majelis ilmu tanpa membawa pena dan kertas, itu seperti orang yang pergi tempat penggilingan tepung tanpa membawa bahannya. Bawa aja datang kita nonton-nonton aja. Pulang enggak dapat apa-apa. Seperti itu. Dapat insyaallah dapat. Maksud beliau motivasi, dorongan agar lebih besar manfaatnya. Beliau juga berkata, qiraatul hadis khairun min salatit tatawu. Membaca hadis itu lebih baik daripada salat tatawu. Beliau juga berkata, al ilmu ma nafa' laysa al ilmu ma hufiz. Ilmu yang sesungguhnya itu yang memberikan manfaat bukanlah yang dihafal. Walaupun hafal tapi kalau tidak bermanfaat, tidak diamalkan, itu tidak ada gunanya. Banyak sekali perkataan-perkataannya, dan yang paling luar biasa menakjubkan ini perkataan beliau tentang sikap dan konsep dalam beragama. Kullu haditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa qauli. Setiap hadis yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah pendapatku. Wa illam tasma'uhu minni, sekalipun kalian tidak pernah mendengarnya dariku. Subhanallah. Dengarkan wahai orang-orang yang taklid kepada Imam Syafi'i. Dengarkan wahai orang-orang yang fanatik kepada mazhabnya, lalu mengingkari hadis karena mengaku mengikuti mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, setiap hadis dari Nabi adalah pendapatku, sekalipun engkau tidak pernah engkau mendengarnya dariku, tidak engkau dapatkan dalam kitab-kitabku. Itu makna perkataan. Berarti beliau mengikuti hadis. Sekalipun rupanya hadis tersebut belum pernah beliau sampaikan, ada orang berpendapat setelah itu hadis Nabi begini. Sebenarnya Imam Syafi'i kalau dia hidup, hadis itu sampai kepada dia, dia pasti akan ikuti hadis itu. Seperti itulah konsep Imam Syafi'i dalam beragama. Beliau juga mengatakan, dengarkan wahai para ahli-ahli taklid dan orang-orang yang fanatisme. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wad'u ma qultum. Apabila kalian dapatkan di dalam kitabku sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang aku katakan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itulah sebagian perbendaharaan kata-katanya. Dan sirah biografi Imam Syafi'i ini bisa didapatkan dari kitab Siyar A'lamin Nubala, kitab Tazkiratul Hufaz, Sifatul Safa oleh Ibn al-Jawzi, Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli li Ibn Abdul Bar, Al-Intiqa oleh Ibn Abdul Bar, Hilyatul Awliya li Abi Nu'aim, Manakib Imam Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi, Adabul Syafi'i, Diwanul Syafi'i, dan lain sebagainya. Banyak lagi kita rujukan tentang masalah ini. Sampai di sini kajian kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Insyaallah Sabtu depan di waktu yang sama kita akan berbicara tentang Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya pernah membaca bahwa ada beberapa firqah yang berpendapat Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Bahkan mereka saling kunjung, mengunjungi dan membicarakan masalah kunut subuh. Yang satu mengatakan kunut subuh, sedangkan yang satu mengatakan tidak berkunut subuh. Padahal ulama telah sepakat bahwa kelahiran Imam Asy-Syafi'i bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Berarti tidak bertemu. Benar, tidak bertemu. Bagaimana mau bercakap-cakap? Pertama Imam Hanifah dah meninggal, Imam Syafi'i masih bayi waktu itu, baru lahir. Ya, baru lahir. Tidak mungkin. Sedangkan ada satu riwayat lagi yang riwayat palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang fanatisme. Ketika Imam Syafi'i ditarik dari Yaman ke Baghdad, ke Irak, di Baghdad di pusat pemerintahan, di sana dia bertemu dengan Qadi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah. Nah, kedua orang ini bersepakat untuk mencelakai Imam Syafi'i, menghasut. Karena orang-orang yang fanatik membuat cerita-cerita. Padahal Qadi Abu Yusuf pun telah wafat. Tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Jangan enggak bertemu dengan Imam Abu Hanifah, muridnya saja, Qadi Abu Yusuf tidak bertemu dengan Imam Syafi'i. Pertanyaannya, pertanyaan saya, atas dasar apa mereka berpendapat demikian? Tadi, fanatisme mazhab. Mereka ingin menenggakkan juga mazhab itu. Salah satu cerita-cerita palsu, hadis-hadis palsu itu dibuat orang untuk membela mazhabnya. pokoknya keras kepala, hatinya telah ditutup oleh Allah, tidak mau lagi menerima kebenaran, dibuat-buatlah cerita itu. Yang dibuat cerita itu apa? Akhirnya nanti Imam Abu Hanifah kalah dalam perdebatan tersebut. Nah, kunut ini sebenarnya kunut subuh ini. Nih, lihat Imam Abu Hanifah terjakan. Dibuat-buat cerita seperti itu. Kedua, Asy-Syafi'i sebagai mujadid kedua setelah Umar bin Abdul Aziz. Dan siapakah mujadid ketiga dan seterusnya? Mujadid ketiga dan seterusnya itu juga disebut oleh para ulama-ulama berbeda pendapat ya di setelah itu, termasuk ulama-ulama seperti Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya, bahkan Ibnu Taimiyah juga termasuk mujadid, Muhammad bin Abdullah dan banyak lagi mujadid-mujadid itu. Dan mujadid itu tidak mesti satu dalam setiap 100 tahun itu. Bisa lebih. Bisa lebih, bukan hanya satu saja. Bisa lebih. Jadi di masa itu memang para ulama sepakat menganggap Imam Syafi'i lah mujaddid di penghujung 100 tahun. Dan dalam suatu masa bisa jadi lebih. Apakah Imam Syafi'i tidak memikirkan atau tidak menginginkan hidup berumah tangga? Imam Syafi'i menikah. Cuma tidak terkenal ya, pernikahannya tidak seperti yang lain-lainnya. Dia juga menikah dan tidak disebutkan dalam riwayat. Kenapa? Karena ketenaran ilmu dia dan perjalanan hidup dia itu mengalahkan orang sibuk dengan biografi dia, sehingga orang tidak membicarakan istrinya, tidak menceritakan anak-anaknya. Allahu a'lam bissawab. Hukum asalnya wanita tidak boleh bersafar tanpa mahram. Tapi kalau memang dia tidak punya mahram, bagaimana? Tidak ada lagi mahramnya. Kalau memang tidak ada dan dia butuh, tidak apa-apa. Ya? Kalau memang dia tidak ada lagi, memang tidak ada mahramnya dan dia itu butuh dan mengharuskan dia seperti itu. Hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau kondisi dan keadaan itu memaksa dia harus seperti itu, maka itu bisa saja ada keringanan. Misalnya ada kondisi yang mengharuskan seorang wanita itu pergi ke suatu tempat, entah mungkin karena operasi atau apa segala macam. Kalau tidak ditanggulangi segera, itu akan berbahaya bagi nyawa dia. Tidak ada seorang mahram dia yang menemani dia, yang bisa menemani dia, atau dia tidak punya mahram. Dia boleh pergi dengan orang-orang yang dianggap soleh dan taat. Ya, atau dia pergi ke tempat dia bisa berobat. Itu keringanan-keringanan yang diberikan oleh syar'i. Ya, Allahu a'lam bissawab. Masalah nisbat orang Indonesia itu bermadzhab Syafi'i itu bagaimana sejarahnya? Sebenarnya kalau kita lihat ya, penyebaran Islam ini ke Indonesia itu awal-awalnya kalau dalam sejarahnya Allahu a'lam itu kan banyak dari daerah India, Persia. Seharusnya yang menyebar di negeri kita ini mazhab Abu Hanifah. Karena di India itu dari dulu sampai sekarang di daerah Persia itu sampai daerah Rusia, Cina, Afghanistan, Pakistan itu mazhab yang paling dominan itu mazhab Abu Hanifah. Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang dulu ketika mempelajari tentang biografi Imam Abu Hanifah. Nah, dalam sejarah kita baca kan pedagang-pedagang dari sana seharusnya itu mazhab yang menyebar itu mazhab Abu Hanifah. Namun setelah Islam itu menyebar di negeri kita, kemudian mulailah umat Islam tahu, mulailah mereka melakukan perjalanan-perjalanan haji. Nah, ulama-ulama kita banyak belajar di Mekah dan di Mesir yang pada waktu itu dominan mazhab Syafi'i. Di Mesir juga itu dominan mazhab Syafi'i karena akhir hayat Imam Syafi'i di Mesir. Di Mekah juga dalam beberapa periode dulu sebelum masa Kerajaan Arab Saudi itu yang memegang juga adalah mazhab Syafi'i, sampai-sampai ulama-ulama seperti Imam An-Nawawi Al-Bantani, kemudian juga seperti Imam Ahmad Khatib dan orang-orang yang pulang, semuanya ulama-ulama kita zaman dahulu, zaman penjajahan dan sebelum-sebelum itu, semuanya banyak belajar di Mekah dan banyak mendapat pengaruh dari fikih-fikih mazhab Syafi'i. Nah, mereka ajarkan, dari situlah mulai menyebar mazhab Syafi'i, kemudian memayoritas sehingga akhirnya mayoritas masyarakat kita mengakui bermazhab Syafi'i, dan kitab-kitab yang tersebar juga kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Bahkan sampai sekarang pun banyak orang-orang Indonesia yang tinggal di sana dan menjadi ustaz, menjadi guru, mereka dalam fikih pun bermazhab Syafi'i, cenderung kepada mazhab Syafi'i. Seperti kalau di Masjidil Haram itu ada salah satunya Syekh Mandaili, Syekh Al-Mandili namanya. Dia berasal dari Mandaili, dari Sumatera Utara. Dia mengajar di Masjidil Haram. Yang mengajar di situ itu bukan sembarangan, sudah direkomendasi. Sudah diakui kapasitasnya sebagai seorang, kredibilitasnya sebagai seorang alim, berilmu. Dia ngajar ada satu kursi di Masjidil Haram. Kalau orang pergi umroh atau haji bisa tahu. Bisa tahu. Jadi kalau seandainya anggap ini Ka'bah, di sini Hajar Aswad, tadi arah-arah sekitar sini. Iya, arah-arah ke sana. Nah, dia duduk, dia mengajar. Yang duduk di situ pun kebanyakan orang-orang dari Asia Tenggara yang paham bahasa Melayu. Dia menjelaskan, menjelaskan tentang akidah, tauhid, tentang ibadah. Dengan kadang-kadang dengan bahasa Melayu yang campur-campur. Bahasanya juga campur dan kosakatanya juga banyak yang aneh-aneh kadang, karena dia memang sudah lahir dan besar di sana dan sudah menjadi warga negara. Fikihnya juga bermadzhab Syafi'i, karena pernah beberapa kawan yang diundangnya tuh makan malam di rumahnya, dia memperlihatkan karya-karyanya. Kalau fikihnya dia usul-usul dasar-dasar mazhab Imam Syafi'i. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan dari salah seorang bapak kita, kan Ustaz, kan mazhab itu ada empat. Enggak, mazhab itu banyak. Mazhab itu banyak, wahai saudara saudariku. Cuma yang terkenal, yang paling banyak pengikutnya, itu empat itu. Dahulu setiap ulama besar itu mereka punya mazhab tersendiri. Imam Bukhari dia tidak ikut siapa-siapa. Dia mazhab dia tersendiri, mazhab fikih dia. Dan begitu, Imam At-Tabari juga. Bahkan sebelum Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ada, bagaimana ulama-ulama sebelum itu? Mereka punya mazhab tersendiri, cara mazhab itu kan cara, konsep dalam memahami agama. Nah, anggaplah sekarang ini mazhab itu empat yang ada. Lantas, apakah kita harus memilih salah satu mazhab, atau boleh kita mengamalkan dari mazhab Abu Hanifah, dari mazhab Malik, dari mazhab Syafi'i, Ahmad? Kita harus memilih salah satu mazhab. Oh, masa seperti itu aneh. Iya, mazhab yang kita pilih itu adalah Al-Hadis, Al-Quran dan Hadis. Harus kita pilih salah satunya. Artinya kita tidak pilih mazhab Imam Syafi'i, tidak pilih mazhab Maliki, tidak pilih mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Tetapi yang kita pilih adalah mazhab Al-Quran dan Hadis. Imam Abu Hanifah berkata, "Idza sahal hadis fahuwa mazhabi." Apabila hadis telah sahih, itulah mazhab. Imam Syafi'i tadi juga mengatakan, apabila kalian mendapatkan hadis yang tidak pernah kalian dengar dariku, maka aku memegang teguh hadis tersebut. Artinya kalau kita memegang mazhab ahlul hadis, mazhab ahlul hadis, yaitu berpegang teguh dengan hadis, Al-Quran dan Sunnah, dengan sendirinya kita mengikuti mazhab seluruh imam yang empat. Karena seluruh imam yang empat itu mengikuti hadis. Nah, dengan demikian berarti, terkadang yang benar pendapat Imam Syafi'i kita ambil. Kalau pendapatnya ternyata keliru, lebih benar pendapat Imam Ahmad, kita ambil pula yang benar ini. Dan begitu seterusnya. Tidak ada kewajiban mengikuti salah satu mazhab. Kalau ada yang mengatakan wajib mengikuti salah satu mazhab, berarti dia telah membebankan di leher manusia kewajiban yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah SWT. Harus dia pertanggungjawabkan. Yang diwajibkan itu kita mengikuti Al-Quran dan Hadis. Bahkan di dalam kubur kita tidak akan ditanya, ma mazhabuk? Apa mazhabmu? Yang ditanya itu, ma dinuk? Apa agamamu? Wa ma nabiyuk? Siapa nabimu? Marabbuk pertama, kemudian maninuk, wa manabiyuk, siapa Rabbmu? Lihat. Apa agamamu? Siapa nabimu? Berarti yang ditanya itu orang yang akan kita ikuti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beruntung orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak fanatik kepada salah seorang pun dari imam-imam tersebut. Kenapa yang terkenal itu ada empat imam? Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Dan kenapa dari itu dikenal dengan mazhabnya? Ya, kenapa yang terkenal itu hanya empat? Pertama, karena memang Allah memberikan anugerahnya kepada orang yang dikehendaki. Dzalika fadlullah. Itulah anugerah Allah. Yu'tihi may yasha' min 'ibadihi. Yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Itu satu. Kemudian kedua, ulama itu bisa dikenal dengan dua hal. Pertama, melalui murid-muridnya. Semakin banyak muridnya, semakin terkenal. Karena muridnya ini akan menyebarkan ilmunya. Kemudian dengan karya-karyanya. Melalui karya-karya dia. Sebagian ulama kan tidak, karya-karyanya tidak fenomenal seperti itu. Sebagian lagi terbatas karya-karyanya. Sebagian lagi muridnya hanya sedikit. Sehingga tidak begitu terkenal. Tapi yang jelas itu adalah anugerah Allah kepada ulama tersebut. Sehingga dia dikenal dan orang mendoakan dia mengikuti kebenaran yang dia ajarkan. Ya? Tetapi ada mazhab lagi. Seperti mazhab Imam Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri itu berkembang di Andalus. Ya, yang dipopulerkan oleh Daud Az-Zahiri dan kemudian dibela oleh Ibnu Hazm Az-Zahiri. Kemudian juga ada mazhab-mazhab lainnya selain daripada itu. Allahu a'lam bishawab. Apa perbedaan dari mazhabnya itu yang prinsip sekali? Tidak ada perbedaan yang prinsip sekali. Mereka sama-sama berdasarkan kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah. Kemudian nanti setelah Al-Qur'an dan Sunnah kemudian ijma'. Ijma' itu Al-Qur'an, Sunnah, ijma'. Kemudian kias. Mereka sama-sama mengakui. Kecuali ada perbedaan nanti seperti Imam Malik. Dia juga menjadikan standar hukum lagi selain dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Kemudian dia tambah amal ahli Madinah. Amalan atau kesepakatan penduduk Madinah. Karena Imam Malik tidak pernah belajar keluar dari Madinah. Itu mempengaruhi pola dia dalam memahami agama. Dan dia menganggap itulah yang terbaik. Imam Abu Hanifah, dia lebih dominan kepada kias. Perbedaan-perbedaan sedikit saja. Kenapa? Karena dia kurang perbendaharaan hadisnya. Imam Ahmad punya prinsip lagi, lebih baik mengamalkan hadis yang lemah daripada kias. Iya, Imam Ahmad lebih baik mengamalkan hadis yang lemah daripada akal, logika. Jadi perbedaannya tidak terlalu prinsipil. Sama-sama Al-Quran, Sunnah, kemudian nanti ada masalah-masalah kecil yang mereka berbeda. Itu saja. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, kenapa hari ini permasalahan-permasalahan khilafiyah itu kenapa dibentur-benturkan oleh orang, dihadapkan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad segala macam? Ya karena banyak dari kita tidak mengerti. Itu saja menyebabkannya, karena kurangnya pendalaman ilmu agama dan tidak pernah mempelajari biografi para ulama itu. Mereka saja satu sama lain walaupun berbeda tidak pernah mereka saling berbenturan. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh para masyarakat kita. Mereka tahunya Imam Syafi'i. Tapi bagaimana beragamanya Imam Syafi'i itu mereka tidak tahu. Imam Syafi'i sendiri walaupun berbeda dengan Imam Ahmad, tapi dia juga mengambil manfaat dari Imam Ahmad kalau masalah hadis. Imam Ahmad sendiri dalam masalah fikih berguru kepada Imam Syafi'i. Mereka saling memberi manfaat satu dengan yang lainnya. Tidak seperti sekarang seolah-olah kan bermusuhan. Oh, mazhab ini, oh mazhab Hambali itu di Arab Saudi itu, lain itu. Mazhabnya Hambali, kita di sini Syafi'i. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, lihatlah persaudaraan dan persahabatan mereka. Imam Ahmad berdoa untuk Imam Syafi'i 40 tahun. Imam Syafi'i pun memuji Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i? Taraktu Baghdad, aku tinggalkan Baghdad. Wa ma taraktu fiha rajulan aqal min Ahmad. Saya tinggalkan Baghdad dan saya tidak tinggalkan seorang pun yang lebih berilmu, lebih paham daripada Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i. Mereka begitu para ulama itu, saling merendah, saling tawadhu, saling memuji dan saling. Tetapi baik bagaimana akhlak imam itu ketika berbeda? Etikanya ketika mereka berbeda tidak pernah ditampakkan dan diajarkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kita ahli dalam berbeda pendapat, tetapi tidak berakhlak dan beretika atau tidak dewasa untuk mensikapi perbedaan tersebut sebagaimana sikap para ulama-ulama dahulu. Nah, kewajiban kita lah ini sebenarnya yang memotivasi dan mendorong saya untuk mengangkat biografi para ulama-ulama ini. Agar kita tahu dan bisa meniru semangat mereka untuk agama. Agar kita bisa meniru akhlak dan etika mereka. Bagaimana sih cara orang berbeda pendapat itu? Bagaimana etika dan adabnya? Saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak memaksakan. Dan lihatlah bagaimana mereka itu menasihati satu yang dengan yang lainnya agar mengambil faedah. Yang salah tinggalkan, yang benar ambil. Orang keliru itu biasa, namanya manusia. Lihat mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Zaman sekarang tidak kan? Tidak demikian. Nah, ini yang perlu kita tanamkan konsep dan cara beragama yang seperti ini. Agar masyarakat kita semakin dewasa dalam beragama dan bisa mencikapi perbedaan-perbedaan itu dengan lapang dada. Toh, kalaupun kita berbeda, apa yang mau kita perbuat selain kita bisa memberi menjelaskan saja? Kita tidak bisa memaksakan. Mau kita paksakan kehendak itu. Orang itu harus dan wajib ikut kita. Subhanallah, Syekh Ibnu Utsaimin sering menjelaskan dalam masalah berbeda pendapat itu. Kalau dia ditanya, dia mengatakan, yang rajih menurut saya belum tentu rajih menurut kamu. Bisa jadi saudara-saudariku kaum muslimin, saya ditanya satu masalah. Saya jawab, itu rajih menurut saya setelah saya pelajari. Bisa jadi menurut Anda itu tidak rajih dan Anda mengambil pendapat lain, silakan. Tetapi kewajiban kita itu adalah belajar. Anda bisa jadi tidak menerima pendapat saya. Boleh, silakan. Tetapi belajar. Silakan gali dari mana dasarnya. Setelah itu pilih mana yang rasanya mendekati kepada kebenaran. Syekh Utsaimin sering berkata begitu. Tidak boleh kita mewajibkan, mengharuskan pendapat kita kepada orang lain. Lalu kita akhirnya memusuhi orang itu karena tidak mengikuti pendapat kita. Siapa yang menjamin pendapat kita 100% benar? Oleh karena itu, roji menurut saya belum tentu roji menurut dia. Roji menurut dia belum tentu roji menurut saya. Sini kita harus pandai bersikap. Nah, namun begitu, setiap kita wajib untuk mempelajari dan mengkajinya, lalu pegang pendapat yang kita yakini, dan hormati saudara kita yang lain. Allahu a'lam bissawab. Di masjid dekat rumah saya selama Ramadan ini setiap subuh itu ada kunut. Nah, itu tidak ada diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kunut itu dua. Kunut witir dan kunut nazilah. Kunut itu ada dua, kunut witir dan kunut nazilah. Kunut nazilah itu ketika kaum muslimin mendapat musibah. atau ketika salah satu negeri kaum muslimin dilanda musibah oleh orang-orang kafir, diserang oleh orang-orang kafir, maka kita boleh melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah ini tempatnya kapan? Di setiap sholat lima waktu. Boleh, silakan pilih. Boleh di subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Rasulullah pernah melakukannya di sholat lima waktu selama satu bulan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam sahih Bukhari. Cuma satu bulan. Tidak khusus di sholat subuh. Tapi kalau khusus kunut subuh itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita sebagai makmum? Sebagai makmum saya cenderung memegang pendapat kalau kita ikut bersama imam yang mengangkat tangan dalam kunut subuh, kita pun ikut mengangkat tangan dan mengaminkannya. Karena kita makmum wajib mengikuti imam. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz dan lain-lainnya. Bahkan saya pernah tanyakan kepada murid Syekh Al-Albani, juga itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebagai makmum kita wajib mengikuti imam. Ya? Sebagai makmum. Bukan berarti kita menyetujuinya, tetapi kewajiban mengikuti imam. Allahu a'lam bissawab. Nah, sebagai contoh, Bapak sholat bersama saya. Lalu saya salah, Pak. Saya salah, misalnya seharusnya rakaat itu sudah selesai, rakaat keempat. Lupa saya, tegak saya lagi nyambung rakaat kelima. Bapak mengucapkan subhanallah, subhanallah. Tapi saya tidak duduk juga. Apa yang Bapak lakukan? Hah? Imam udah jelas salah. Sholat perakaan ditambah aja di lima. Ah udahlah, saya salah menjadi duluan. Gak boleh, harus ikut imam. Harus ikut imam. Padahal kita tahu salah sholat zuhur itu perakaan, dia buat lima. Tahu kita dia salah, kita ikut juga. Kenapa? Wajib ikut imam. Itu jawaban kita kan? Ah nanti setelah itu baru sujud sahwi. Itu pun kalau imam sujud, sujud sahwi. Kalau enggak, kita enggak pula wajib sujud sahwi. Itu tanggung jawab imam. Lihatlah para sahabat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur. Di rakaat kedua salam Rasulullah. Lupa Rasulullah. Lalu Rasulullah berdiri di luar sambil bertelekan. Datang salah seorang sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sirati sholah an-nasir. Wahai Rasulullah, apakah sholat memang sekarang sholat zuhur diringkas jadi dua saja? Atau engkau lupa? Karena kalau menuduh langsung kan takut juga dia. Rasulullah kaget. Langsung bertanya kepada sahabat yang lain, apa benar yang diucapkannya? Benar, kata Abu Bakar. Rasulullah langsung balik ke masjid, takbir, dan sahabat seluruhnya mengikuti. Ikut semuanya. Berarti mengikuti imam. Nah, imam sudah jelas salah. Nah, oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bi fala takhtalifu alaih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan kalian menyelisihinya. Dalam perbuatan-perbuatan zahir dia. Yang nampak dan kita ketahui. Dalil yang kedua waktu itu Syekh Mansur Hasan Salman Abu Ubaidah menjelaskan kepada saya. Dalil yang kedua yang dia pakai, sikap Abdullah bin Mas'ud dan sebagian sahabat yang mengkritik Utsman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina selama haji itu dia salat qasar. Kemudian Abu Bakar juga begitu. Kemudian Umar juga begitu. Dan di awal-awal pemerintahan Utsman juga begitu. Lalu tidak lama setelah itu Utsman dirubahnya sholat sempurna. Dikritik oleh banyak sahabat. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Karena menyelisihi perbuatan pendahulunya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Bahkan di awal-awal periode dia melakukan qasar. Kok sekarang disempurnakan? Apa dalilnya ada? Tapi Utsman masih tetap bersikeras memegang pendapatnya. Karena dia melihat di musim haji itu banyak orang-orang yang baru masuk agama Islam datang dan orang yang belum mengerti. Nah, dia ingin mengajarkan. Sholat itu bukan dua rakaat, nanti dikira orang itu dua rakaat pula. Itu penjelasan para ulama. Nah, ketika sholat imamnya Utsman, makmumnya Abdullah bin Mas'ud, dia ikut juga sholat empat rakaat, tidak dikosornya. Sehingga orang masyarakat jadi bingung, bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, hey, ya Aba Abdurrahman, wahai sahabat Rasulullah, wahai Aba Abdurrahman, engkau menyalahkan Utsman, tetapi setelah itu engkau sholat ikut dengan dia. Dia empat rakaat, engkau ikut juga empat rakaat. Engkau mengatakan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Innamal khilafu syarr. Sesungguhnya menyelisihi imam itu adalah buruk. Kemudian dalil yang ketiga yang digunakan oleh Syekh Muhammad itu menjelaskan kepada saya, Syekh Mansur Hasan menjelaskan kepada saya tanya langsung waktu itu dalil hadis di Sahih Bukhari, fa in ahsanu falakum fa in asa'u falakum wa alaihim. Jika imam itu benar maka pahalanya adalah untuk kalian dan untuk mereka. Jika imam-imam kalian itu keliru, kalian dapat pahala dan kesalahan tanggung jawab sang imam. Itu sudah cukup. Sudah cukup jelas bagi kita dalil-dalilnya. Dan Syekh Utsaimin juga dalam kitab-kitab dia memfatwakan seperti itu. Karena ini masalahnya sholat berjamaah. Tapi kalau kita jadi imam jangan pula kunut. Jangan kunut, orang itu juga wajib ikut kita. Dan begitu juga ada sebagian orang karena dia berpendapat tidak kunut, tapi dia bertoleransi. Pas dia jadi imam, lama dia itidal, diberikan kesempatan kepada orang itu untuk kunut. Itu juga tidak benar. Orang itu yang harus ikut ke kita, ikut imam, sebagaimana kita ikut imam juga ketika dia seperti itu. Namun ada juga yang ulama yang berpendapat tidak mengangkat tangan. Ada salah seorang yang mengatakan, saya tidak pernah dengar langsung, katanya Syekh Abdul Muslim berpendapat tidak perlu angkat tangan. Tapi saya tidak tahu dalilnya apa, tidak ada, cuma katanya itu kan salah, itu kan bid'ah. Itu kan salah, itu kan bid'ah. Tetapi dalil-dalil itu sudah jelas dan tegas tadi ya, dari hadis, perbuatan sahabat, itu sudah jelas. Dan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan lain-lain, bukan pula sembarangan ulama yang menjelaskan fatwa-fatwa tersebut. Begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Memerintahkan kunut nazilah. Itu kunut nazilah namanya. Iya, itu dia kunut nazilah. Iya, itu boleh. Itu kunut nazilah. Mayoritas ulama boleh sholat jamaah lagi. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh. Imam Syafi'i dalam ini pendapatnya jarang diketahui oleh masyarakat. Kalau di masjid yang sudah ada imam rawatibnya dan mereka selesai sholat berjamaah, datang ke situ, walaupun 2 orang, 3 orang, tidak boleh lagi sholat berjamaah. Tidak boleh lagi sholat berjamaah, tapi sholat sendiri-sendiri. Ya, tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid, itu ada larangannya. Dan itu pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama membolehkan. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW yang juga sahih dan disepakati kesahihannya oleh para ulama. Ketika Rasulullah selesai sholat berjamaah, ada sahabat yang terlambat. Rasulullah berkata, "Man yatasaddaq li hadza?" Siapa yang mau bersedekah sholat untuk dia? Hadis itu disepakati oleh seluruh ulama itu. Cuma cara memahaminya berbeda. Siapa yang mau bersedekah sholat, artinya berjamaah dengan dia agar dia dapat sholat jamaah. Berdiri Abu Bakar sholat dengan orang itu. Abu Bakar sholat sunat, orang itu sholat fardu. Jadi mereka berjamaah. Nah, ini dalil yang digunakan oleh jumhur mayoritas ulama untuk mengatakan boleh. Nah, mayoritas ulama ini kalau sekarang ulama di Arab Saudi mayoritasnya berpendapat demikian. Syekh Al-Albani dan sebagian ulama-ulama lainnya dari Yaman itu berpendapat tidak boleh, karena memegang dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i tadi dan ulama-ulama lainnya. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita pada kali ini. Insyaallah bertemu di Sabtu depan bersama Imam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.